الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fil din, azakumullah. Kita bisa tahu agama Islam ini yaitu dengan nuntut ilmu, dan ini wajib. Dan nuntut ilmu ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan seluruh manusia, dia wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagai seorang muslim, siapa aja, apakah dia seorang pejabat, dia seorang rakyat, seorang bapak, ibu, anak, atau orang kaya, atau orang miskin, atau siapa aja, wajib thalabul ilmi. Dan gak boleh berhenti. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan kita harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Dan antum datang ke tempat ini merupakan nikmat yang paling besar. Allah memberikan taufik kepada antum untuk datang mengaji, menuntut ilmu. Ini kesempatan yang luar biasa. Dan jalannya kita menuju ke tempat thalabul ilmi untuk mengkaji ilmu dapat ganjaran yang besar dan merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ أخرجه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Perhatikan itu. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, di satu masjid dari masjid-masjid Allah, yang mereka membaca kitab Allah, mereka pelajari di antara mereka, melainkan yang pertama akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Yang kedua akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, Allah akan sebutkan mereka di hadapan malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya kalau dia tidak melakukan amal-amal saleh, meskipun nasabnya tinggi, enggak akan bisa menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, menuntut ilmu ini satu kewajiban dan satu kemestian, satu kepastian yang harus dituntut oleh setiap muslim dan muslimah, siapa aja, termasuk pengurus yayasan, pengurus masjid, panitia pengajian dan yang lainnya, harus nuntut ilmu. Jadi kalau sudah dimulai kajian, semua harus duduk di majelis ilmu, hatta panitia harus duduk, jangan disibukkan dengan yang lain, karena mereka wajib talabul ilmi. Kemudian ikhwan fi din, jazakumullah, bahwa Islam ini akan diberikan oleh Allah kejayaan, kemenangan, kemuliaan dengan ilmu dan amal saleh. Tidak dengan yang lain. Ilmu dan amal saleh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah yang ke-9 ayat 33. Allah berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 33, dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam tafsirnya Taisir Karimul Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kata beliau bahwa Allah mengutus nabinya Muhammad SAW dengan membawa al-huda, yang dikatakan al-huda al-ilmu nafi', walladhi arsala rasulahu bil huda, al-huda al-ilmu nafi', yang dikatakan petunjuk itu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq al-amal salih, agama yang hak itu amal salih, liyudhirahu ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi kejayaan Islam itu diraih dengan talabul ilmi. Umat Islam wajib menuntut ilmu semuanya, termasuk para da'i, termasuk para ustaz, harus talabul ilmi, harus belajar terus. Sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Gak boleh berhenti. Dan gak boleh orang merasa cukup. Saya udah pernah nuntut ilmu di pesantren. Saya pernah nuntut ilmu di satu lembaga ini. Gak cukup. Terus. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Dan kita harus terus talabul ilmi sampai diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdullah Ibn al-Mubarak dan yang lainnya, sampai kapan wahai imam kami nuntut ilmu? Sampai mati, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Gak boleh berhenti, gak ada istilah sibuk, gak ada, harus luangkan waktu belajar tentang agama, sampai kita paham tentang agama ini. Itu yang wajib. Yang ada sekarang ini orang merasa cukup dengan kajian-kajian umum atau sebulan sekali atau 12 kali cukup. Gak boleh. Dia harus talabul ilmi, mengkaji kitab-kitab para ulama salaf, fahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, sampai dia faham, kemudian dia wajib amalkan, sebab ilmu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa'idha alimtum fa'amalu, belajarlah kalian, kalau kalian sudah belajar, amalkan. Dengan ilmu dan amal saleh ini, Allah akan meningkatkan kejayaan umat Islam dan juga nilai diri kita di hadapan Allah. Makanya tiga yang harus antum ingat itu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal soleh. Antum ingat itu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal soleh. Dan ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menjamin surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Untuk melakukan amal soleh harus dengan ilmu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, rahimahullah, al-ilmu imamul amal, ilmu itu imamnya amal. Kita gak akan bisa melakukan amal soleh tanpa ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ini wajib dipelajari. Karena yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang berilmu syar'i, bukan orang yang paham tentang teknologi, tentang ekonomi, tentang politik, tentang bukan itu. Yang Allah kehendaki disuruh kita belajar ilmu syar'i. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, belajar ilmu syar'i. Yang diangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat ilmu syar'i. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud ilmu di sini kata para ulama, ilmu syar'i. Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita harus belajar terus. Jangan merasa cukup dengan ilmu kita yang ada. Kita masih sangat kurang. Saya dan antum sama, kita sebagai thalibul ilm masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca, yang kita harus belajar lagi. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, bahwa ilmu itu, mulianya ilmu tergantung dari apa yang dikaji. Makanya asyraful ulum ilmu tauhid, ilmu yang paling utama, yang paling mulia ilmu tauhid. Ini yang harus kita kaji dulu, dan ini harus terus kita kaji sampai kita paham bagaimana kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para anbiya wa rasul alaihimussalatu wassalam, semua dakwanya mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini asyraful ulum, ilmu yang paling mulia dari seluruh ilmu, itu ilmu tauhid. Maka ini harus kita kaji tentang tauhid ini. Gak boleh berhenti. Jangan merasa cukup, saya sudah pernah mengkaji tentang tauhid, sudah selesai. Gak cukup. Antum sudah berapa kali namatkan? 10 kali aja masih terus kita harus pelajari lagi. Karena dulu para ulama menamatkan kitab itu gak cukup sekali. Ada yang menamatkan sampai 20 kali. Ada yang menamatkan sampai 50 kali. Gitu. Dan kita merasa kadang-kadang baru baca satu kitab, udah cukup. Sudah ngajar lagi. Sudah ngajar. Kapan dia belajarnya? Dan siapa yang bimbing dia? Gak boleh. Dia harus pelajari, tamatkan kitab itu berkali-kali sampai dia paham, baru dia boleh ngajarkan. Dan juga dia harus tanya kepada orang yang lebih ahli, yang paham tentang itu. Dan kitab ini mempunyai syarah banyak, puluhan syarahnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana dai itu dia wajib untuk berilmu, dan dia tidak boleh berdakwah kalau dia tidak punya ilmu. Ikhwan fiddin, jazakumullah. Kita akan membahas tentang kitab tauhid ini. Dan kita harus tahu dulu tentang masalah tauhid ini. Karena masalah tauhid merupakan masalah yang sangat mendasar, yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau setiap muslim dan muslimah harus paham, lebih-lebih para dai-nya, para ustadznya. Karena kalau kita lihat dakwah yang ada sudah banyak penyimpangan. Dakwah yang ada sudah banyak penyimpangan. Menyimpang dari siratul mustaqim. Karena mereka berdakwah bukan dimulai dengan tauhid, dimulai dengan yang lain. Yang dianggap oleh mereka dengan dakwah itu menurut perasaannya dia, ra'yunya dia, itu bisa mengumpulkan manusia, cocok untuk orang banyak. Gak boleh. Kita semua berjalan dengan dalil Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Gak boleh keluar daripada itu. Di mana dasarnya dalil, ya kita ikut. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dakwah para anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam, mereka mulai dakwahnya dengan tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tauhid ini, Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa janibut tagut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah. Wa janibut tagut, dan jauhkan tagut. Semua nabi, semua rasul, semua dakwanya demikian. Kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu dakwanya, itu dakwah tauhid seperti yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-A'raf di ayat 59. Allah berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Tidak ada bagi kalian Tuhan yang lain selain Allah. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar. Jadi Allah menyebutkan tentang satu persatu dalam surah Al-A'raf tentang dakwanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian nabi-nabi yang lain, Nabi Hud, kemudian Shu'aib dan yang lainnya, semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Semuanya. Makanya kita harus mulai dakwah ini dengan dakwah tauhid. Tidak ada yang lain. Harus dimulai dengan dakwah tauhid. Ini yang dimulai para anbiya wa rasul. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, saya akan jelaskan dulu pengertian tentang tauhid. Antum lihat di halaman 15, halaman 5. Tentang makna tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuhidu tauhidan. Artinya menunggalkan atau mengesakan sesuatu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa saat Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi ayyuhidullahu ta'ala. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi yang pertama kali dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka hendaklah kamu mengajak mereka supaya mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan bahwa aku Muhammad utusan Allah. Hadis ini menjelaskan dan menunjukkan tentang wajibnya kita melafalkan kalimat la ilaha illallah, meyakini dan mengamalkan dua kalimat syahadat yang merupakan konsekuensi daripada tauhid. Itu istilah tauhid menurut bahasa. Kalau menurut syariat, istilah tauhid artinya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang khusus baginya berupa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi ya, yang dikatakan tauhid mengesakan Allah dengan apa-apa yang khusus bagi Allah berupa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah, jadi tauhid dibagi menjadi tiga, tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Itu yang belakang apa enggak bisa duduk? Apa enggak ada tempat lagi? Kalau bisa coba agak maju lagi. Kesian yang belakang yang berdiri itu. Coba dibantu tolong panitianya. Apa sudah enggak muat lagi? Kesian yang berdiri, kesian itu. Masa suruh berdiri 2 jam, kesian. Tolong agak merapat lagi. Tawassau, tafassahu, yafsahillahu lakum. Yang berdiri aja masuk, jangan semuanya masuk, enggak muat nantinya tempatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Coba dibantu panitia. Kalau bisa pintu-pintunya dibuka semuanya. Pintunya semua dibuka. Saya lanjutkan, ya. Jadi tauhid dibagi menjadi 3, ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah mengesakan Allah dalam perbuatan yang khusus baginya, dan perbuatan Allah yang bersifat khusus banyak sekali. menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memiliki seluruh kerajaan, mengatur seluruh alam, menolak bahaya, memberikan manfaat, menyembuhkan penyakit, dan perbuatan yang lainnya. Ini berkaitan dengan rububiyah. Dan ini wajib kita meyakini. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka juga meyakini tentang rububiyahnya Allah. Mereka meyakini bahwa Allah sebagai Khalik. Mereka meyakini bahwa Allah sebagai Razik. Mereka meyakini bahwa Allah sebagai Malik. Mereka meyakini Allah sebagai Mudabbir. Mereka meyakini Allah sebagai Muhyi wa Mumit dan yang lainnya. Maka orang Islam harus meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki. Allah yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah yang mentakdirkan seluruh takdir makhluk ini. Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Wajib kita yakini. Keyakinan orang-orang musyrik tentang rububiyah Allah tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Enggak ada yang lain yang berhak untuk disembah. Kalau hanya meyakini Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit, orang-orang musyrik juga mengakui demikian. Dan orang Islam harus meyakini lebih daripada orang-orang musyrik. Perhatikan ini. Saya bahas tentang rububiyah sedikit supaya antum juga faham, ya. Yang berkaitan dengan rububiyah berkaitan dengan rezeki. Yang berkaitan dengan rububiyah berkaitan dengan rezeki Allah yang memberikan rezeki. Makanya seorang mukmin enggak usah khawatir dengan rezeki. Dia wajib mencari nafkah, tapi dia wajib yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Makanya enggak boleh orang muslim meminta-minta, enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Minta-minta enggak boleh. Mengemis enggak dibolehkan. Kecuali dalam kondisi dia minta terpaksa. Karena apa? Merusak rububiyah dia. Berarti dia enggak yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Ketika dia minta-minta, yang dirusak oleh dia rububiyahnya dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Rusak rububiyahnya dia. Kita harus yakin. Kalau orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang berbuat maksiat diberikan rezeki, apalagi orang yang ruku dan sujud kepada Allah, pasti diberikan rezeki. Tapi ingat, rezeki itu Allah lebihkan sebagian, Allah berikan kepada sebagian dengan pas-pasan. Wajib kita yakini. Dan wajib kita imani itu. Gak mungkin diberikan semua sama, gak mungkin. Jadi Allah faddala ba'dukum ala ba'd fi rizq. Allah memberikan kelebihan sebagian kalian tentang rezeki. Jadi Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, menyempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini wajib kita yakin tentang rububiyah. Begitu juga tentang masalah menyembuhkan penyakit. Allah yang menyembuhkan penyakit. Obat dan segala macam itu hanya ikhtiar aja. Allah menyembuhkan, wajib kita yakin itu. Jangan kita bergantung kepada obat, jangan bergantung kepada dokter, jangan bergantung kepada herbal. Allah yang menyembuhkan semuanya. Ini tentang rububiyah. Ini aja kalau kita bahas panjang ini tentang rububiyah ini. Harus yakin betul kita. Jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Kalau kita masih meyakini yang lain bahwa memberi rezeki atau meyakini yang lain yang bisa menyembuhkan, syirik. Syirkun akbar. Jadi enggak boleh sampai kita meyakini yang lain, bahwa kita wajib meyakini bahwa semua yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki kerajaan Allah, Allah mengangkat raja siapa yang Allah kehendaki, Allah mencopot siapa yang Allah kehendaki, Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki, mutlak kerajaan milik Allah SWT. Ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Begitu juga tentang yang tadi, masalah Allah menghidupkan, mematikan. Ketika ada orang yang meninggal di antara keluarga kita, harus yakin Allah yang mencabut nyawanya. Jangan kemudian kita bergantung kepada yang lain atau kita menolak takdir yang Allah sudah tetapkan. Enggak boleh. Kan kita sudah ucapkan ketika ada orang meninggal, kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan semua kami kembali kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita kesal atau tidak redho atau murka kepada takdir Allah. Ini enggak beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani itu semuanya. Musibah yang menimpa kita, Allah sudah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang lainnya, semuanya memberikan manfaat, hanya Allah. Yang menolak bahaya, hanya Allah. Enggak ada satupun yang bisa menolak bahaya kecuali hanya Allah. Enggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Dan yang lainnya, ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Ini yang jadi bahasan dalam kitab tauhid ini, yaitu tauhid al-uluhiyah. Yaitu mengesakan Allah dalam ibadah kepadanya. Ini terkandung dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Hud, Allah berfirman walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilai yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi dan kepadanya segala urusan dikembalikan, maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah dan Rabbmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini ada kalimat fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Dalam beribadah hanya kepada Allah dan tawakal hanya kepada Allah. Artinya kita menyandarkan hati kita, menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah itu dalam surah Hud ayat 123. Kemudian dalam surah Maryam ayat 65 itu disebutkan tentang tiga macam tauhid. Dalam surah Maryam ayat 65 disebutkan tentang tiga macam tauhid. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Allah dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Di sini sebutkan yang pertama tentang rububiyah dari kalimat Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, bahwa Allah Rabb yang menciptakan langit dan bumi, memiliki langit dan bumi di antara keduanya, Allah yang mengatur semuanya. Ini rububiyah. Yang kedua, fa'budu wastabir li'ibadati. Ini tauhid al-uluhiyah yang kedua. Beribadah kepada Allah dan sabar dalam beribadah kepadanya. Disuruh kita ibadah kepada Allah dan disuruh sabar dalam beribadah kepada Allah. Harus sabar dalam ibadah kita kepada Allah, tantangannya banyak. Dakwah ini ibadah, nuntut ilmu ini ibadah, melakukan amal saleh ini ibadah. Maka kita harus sabar. Dalam thalabul ilmi harus sabar, dalam mengamalkan ilmu harus sabar, dalam mendakwakan ilmu harus sabar. Maka disuruh fa'budu wastabir li'ibadati. Beribadah kepada Allah dan sabar dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Karena Allah tidak sama dengan apapun juga dan dengan siapapun juga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dalam surah Asy-Syura ayat 11. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Seperti ayat yang antum sudah hafal, walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Enggak ada satupun yang setara dengan Allah. Enggak ada satupun yang semisal dengan Allah. Enggak sama dengan apapun juga. Kita wajib menyebutkan tentang semua nama dan sifat Allah yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ubudiyah merupakan permulaan agama dan akhirnya. Itu perhatikan di sini. Di halaman 7, tauhid ini, tauhid al-uluhiyah merupakan permulaan agama dan akhirnya, batinnya dan zahirnya. Tauhid juga sebagai perkara yang didakwakan oleh para rasul pertama kali dan terakhir kali. Tauhid ini tidak lain makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena ilah ialah yang disembah, diibadahi dengan rasa cinta, takut, pemuliaan, pengagungan pada segala jenis ibadah. Karena tauhid inilah makhluk diciptakan, para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan, dengannya juga umat manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir. Maka orang yang bahagia di surga, dan ada juga orang yang celaka di neraka. Artinya, dengan tauhid ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan tauhid ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan tauhid ini Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan jihad. Dengan tauhid ini ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Dengan tauhid ini manusia akan dihisab nanti pada hari kiamat. Dengan tauhid ini manusia akan ditimbang amalannya pada hari kiamat. Dengan tauhid ini manusia akan digiring yang berhak untuk masuk sorga dan juga orang-orang yang menentang yang berhak untuk masuk neraka. Dengan tauhid ini, makanya ancaman para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kepada umatnya setelah mereka mengajak mentauhidkan Allah, mereka mengatakan inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari yang besar nanti. Artinya kalau kalian tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, kalian berbuat syirik, kalian pasti akan diazab oleh Allah. Diazab di kubur dan juga diazab nanti di neraka. Kalau orang-orang musyrik kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka. Dan itu diingatkan oleh para anbiya wa rasul dalam dakwahnya. Di samping memberikan basyir, kabar gembira dengan sorga bagi orang-orang mentauhidkan Allah, mereka juga memberikan nadhir, indar, ancaman kepada orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Dan dakwah ini harus terus berjalan seperti ini. Artinya menjelaskan tentang tauhid. Maka di awal-awal di surah Al-Baqarah di ayat 21 Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Di ayat ini menyebutkan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadah kepada Allah. Dalam kalian mentauhidkan Allah yang telah menciptakan kalian. Allah menyebutkan tentang tauhid al-uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Artinya untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah, Allah sebutkan tentang rububiyah. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, Allah yang menghidupkan kalian, mematikan kalian, maka kalian wajib beribadah hanya kepada Allah. Jadi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi sebutkan tentang rububiyah supaya manusia tahu bahwa mereka diciptakan oleh Allah. Maka mereka wajib beribadah hanya kepada Allah. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini, mereka diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, tapi mereka masih beribadah kepada selain Allah. Menyembah patung, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah yang lainnya. Ini perbuatan syirik. Orang kalau sudah berbuat syirik, mereka berada dalam kebingungan, dalam kegelisahan, dan mereka berada dalam kesesatan. Tuan-tuan ingat itu. Orang yang berbuat syirik itu sesat. Yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Kesyirikan merupakan kezoliman yang paling zolim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik. Syirik itu kezoliman yang amal besar. Maka orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka orang-orang berbuat syirik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang sesat. Kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, enggak boleh berbuat syirik. Maka Allah menyebutkan, orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Antum lihat ayatnya, di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, di ayat 116. Allah berfirman inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang mengatakan mereka sesat siapa? Allah. Orang yang berbuat syirik jelas sesat. Orang yang masih menyembah-nyembah kubur, datang ke kuburannya Wali Songo, nyembah di sana, minta kepada kubur itu, atau datang ke kubur-kubur keramat, kubur-kubur tentu mereka minta, ini sesat, kata Allah dalam Al-Quran. Sesat. Orang yang menyembah pohon, batu, dan yang lain, semua sesat. Yang mengatakan sesat adalah Allah. Bahkan Allah mengatakan, tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat, melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Enggak ada di muka bumi ini. Orang yang paling sesat, melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada Allah. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, ayat 5 dan 6. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدَعُ مِنْ دُنْ لَيْ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَوْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Allah menyebutkan, tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat, melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang beribadah kepada selain Allah. Yang mereka beribadah kepada orang itu lalai, enggak tahu. Wa hum an du'ahum ghafilun, dan mereka lalai dari doanya mereka. Wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum adan, mereka jadi musuh di antara mereka. Umpamanya sekarang ada orang yang soleh, orang soleh, kemudian dia mengingatkan tentang tauhid kepada umat ini, tiba-tiba pengikutnya atau mungkin orang lain datang kepada orang soleh ke kuburannya, minta-minta di sana, menyembah orang soleh ini. Maka orang soleh ini nggak tahu siapa yang beribadah, dia lalai seperti Allah sebutkan dalam ayat ini. Kemudian nanti di hari kiamat orang-orang soleh mengingkari, termasuk Nabi Isa alaihissalam mengingkari orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan dan menyembah dia. Mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Saya enggak menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya harus perhatikan bahwa beribadah kepada Allah merupakan jalan yang lurus. Sedangkan syirik merupakan jalan yang menyimpang, jalan yang sesat. Makanya Allah menyebutkan di ayat ini, nanti di hari kiamat itu mereka jadi musuh. Dan mereka mengingkari ibadahnya orang-orang yang beribadah kepada mereka. Jadi jalan yang lurus itu beribadah hanya kepada Allah. Itu jalan yang lurus. Ketika orang berbuat syirik, ini jalannya menyimpang, sesat. Makanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya. Nabi Isa mengatakan alaihissalam, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim. Dalam surah Al-Imran ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Beribadah kepada Allah saja, ini jalan yang lurus. Berarti ketika orang beribadah kepada Allah, dia menyimpang dan sesat. Dan mereka kemana larinya? Ke neraka. Orang yang berbuat syirik kepada Allah. Karena Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Mereka sesat. Makanya enggak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini menurut Al-Qur'an siapa? Menurut Al-Qur'an bahwa orang yang paling sesat di muka bumi siapa? Orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang meminta kepada selain Allah, orang yang beribadah kepada selain Allah, orang yang mengharap kepada selain Allah. Ini orang yang paling sesat menurut Al-Qur'an. Maka Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Taala, tidak boleh berdoa, tidak boleh beribadah, tidak boleh meminta mungkin yang kepada Allah. Karena yang memberikan manfaat, menolak bahaya siapa? Allah. Allah sebutkan, antum lihat di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 106. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan engkau berdoa. Ini khitab Allah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan engkau berdoa, jangan engkau beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat. Selain Allah itu enggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Kalau engkau lakukan juga, innaka idza minadz zalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim artinya minal musyrikin, termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Allah menyebutkan di surah Yunus di ayat 106 ini, jadi jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta, wala tad'u min Allahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadz zalimin. Jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta, jangan engkau beribadah kepada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat. Kuburan orang yang sudah mati bisa enggak berikan manfaat? Tidak bisa. Pohon, batu, matahari, bulan dan yang lain enggak bisa memberikan manfaat. Wala yadhurruk, dan tidak bisa membahayakan kamu juga. Enggak ada orang mati bisa membahayakan orang yang hidup, enggak ada, selama-lamanya enggak bakal ada. Dan tidak akan ada selama-lamanya. Kalau engkau lakukan juga perbuatan itu, beribadah kepada Allah, innaka idza minadz zalimin, engkau termasuk orang yang zalim. Minadz zalimin ay minal musyrikin, engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, Nabi sudah, Allah sudah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW demikian, begitu juga kepada kita. Maka kita jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, yaitu kita wajib untuk mengesakan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang khusus yang dimiliki oleh Allah SWT. Kita wajib menetapkan semuanya. Kita wajib mengimani dan menetapkan semua nama dan sifat Allah. Kita wajib juga menafikan dan meniadakan sifat yang Allah menafikan dari zat-Nya dan apa yang dinafikan oleh Rasul-Nya Muhammad SAW. Kita tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat Allah, tidak boleh mentakwil, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk-Nya, dan tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu di halaman 8 Anda melihat, kita tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat Allah, tidak boleh mentakwil, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk-Nya, tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak boleh. Jadi ini tiga macam tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Agama Islam dinamakan agama tauhid. Agama Islam dinamakan agama tauhid karena dibangun di atas keyakinan bahwa Allah SWT adalah esa dalam kerajaan dan setiap perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Esa dalam zat dan sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dan Allah esa dalam ilahiyah, uluhiyah, serta wajib beribadah kepada Allah, dan tidak ada tandingan bagi Allah SWT. Itu di halaman 8. Maka agama Islam dikatakan agama tauhid. Kalau agama Islam dikatakan agama tauhid, maka dakwah itu harus difokuskan pertama kali tentang tauhid lebih dahulu. Bukan dakwah yang lain. Enggak ada seorang nabi memulai dakwahnya dengan masalah fikih atau memulai dakwahnya dengan masalah politik atau masalah ekonomi atau masalah yang lain. Meskipun problem umat itu banyak, tetap dakwah itu harus dimulai dengan dakwah tauhid. Ini jalan yang lurus. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Itu penjelasan Nabi Isa, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 51. Itu jalan yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah. Sekarang kita bahas bab yang pertama. Tauhid hakikat dan kedudukannya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Kalau kita lihat lanjutannya, untuk perhatikan di sini. Ini ayat 56 surah Az-Zariyat. Di ayat 57 dan 58 yang Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Kata Allah, aku enggak minta rezeki dari mereka, aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh. Jadi dengan kita ibadah kepada Allah SWT, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Pasti. Setelah Allah menyebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang apa di sini? Rezeki. Perhatikan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan dari mereka. Tapi Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang maha kokoh dan Allah yang maha kuat. Jadi Allah menciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar dan kita ikhtiar sekedarnya dalam mencari maisha, pasti bikin rezeki Allah, pasti gitu. Karena Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menjamin rezekinya. Dan satupun makhluk dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Antum ingat itu, bahwa satu makhluk apa aja, manusia, binatang atau apa saja, dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatahnya rezeki habis, baru dia mati. Jadi yang jamin rezeki itu di mana aja dia berada, hatta di atas gunung, di tengah lautan, Allah akan berikan rezeki kepada hambanya, pasti itu. Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang menjamin rezeki mereka. Jadi Allah mengabarkan bahwa Allah menciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi di sini untuk perhatikan di sini bahwa perhatian seorang muslim, dia harus taruh perhatian untuk ibadah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Karena seorang muslim diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan, dan dia wajib berusaha keras untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, mereka hidup ini untuk bersenang-senang. Dunia bagi orang kafir ini apa? Surga, kata Nabi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Orang kafir hidupnya untuk bermain-main, untuk bersenang-senang. Kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan kita pengen seperti mereka. Kalau orang Islam kepengen seperti orang kafir, ya sama seperti orang kafir. Orang kafir Allah umpamakan dalam Al-Quran seperti apa? Binatang. Antum lihat ayatnya di sini. Allah sebutkan walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal mereka. Jadi orang kafir itu makan seperti binatang. Orang kafir makan itu seperti binatang mereka. Kerjaannya hari-harinya untuk makan. Seperti apa? Binatang. Kalau orang Islam tiap hari dari pagi makan, siang makan, lagi ngaji makan. Ya sama nanti seperti orang kafir. Kerjaannya makan. Jadi enggak boleh seperti itu. Kita untuk ibadah kepada Allah. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang kafir mereka hidupnya untuk la'ibun walahun. Karena dunia Allah sebutkan dunia ini la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Kita untuk ibadah harus serius dalam ibadah kepada Allah SWT. Karena kita punya tujuan, dengan ibadah ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dengan ibadah ini kita akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya enggak ada kebahagiaan bagi hati manusia kecuali kalau dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang dia sembah. Yang dia mengharap kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, baru hatinya akan bahagia. Tapi selain itu enggak akan bahagia dia. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan, bahwa enggak ada kebahagiaan bagi hati manusia kecuali dia beribadah hanya kepada Allah Taala. Makanya orang-orang kafir tidak bahagia hidupnya. Tidak bahagia. Dan tidak akan bahagia hidupnya. Seorang beriman itu orang bahagia hidupnya. Dengan apa? Dengan mewujudkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwan fiddin azakumullah, disebutkan di sini bahwa aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, apa pengertian ibadah? Antum lihat di halaman 10. Ibadah adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir, yang tampak maupun yang batin. Maka salat, zakat, puasa, haji, jujur menyampaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, menempati janji, melakukan amar ma'ruf mungkar, berjihad melawan orang-orang kafir serta orang-orang munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, budak, juga kepada binatang, kemudian berdoa, berzikir, baca Al-Quran, ini semuanya masuk dalam ibadah. Semuanya masuk dalam ibadah. Termasuk juga cinta kepada Allah, takut kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bersyukur, ridho kepada kepada ketetapannya, tawakal kepadanya, mengharapkan rahmat, takut kepada azabnya. Ini semuanya ibadah. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kemudian Ikhwan fil Din, azakumullah, disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah bukan berarti Allah butuh. Antum lihat di halaman 11 di bawah itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah SWT mengabarkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia bukan dikarenakan butuh kepada mereka dan bukan demi mencari keuntungan, kan, tapi Allah menciptakan mereka karena kebaikan agar mereka menyembahnya sehingga mereka beruntung dengan segala keuntungan. Arti dengan ibadah manusia kepada Allah, dia akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kelapangan dada, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keselamatan, dan juga mereka akan mencapai kesenangan yang paling mulia, yaitu surga, dengan dia ibadah kepada Allah. Makanya harus kita ingat bahwa kita hidup ini diciptakan Allah untuk ibadah. Untuk ibadah. Tujuan kita untuk ibadah kepada Allah. Yang kita tuju dalam ibadah kepada Allah, yaitu bukan mencari dunia, bukan. Tapi yang kita cari apa? Yang kita cari apa? Sorga. Itu yang sering diingatkan oleh para anbiya wa rusul dalam Al-Quran. Sorga. Kalau kita menyimpang, maka diancam dengan masuk neraka. Ini harus diingatkan terus, tentang sorga harus diingatkan. Karena yang kita cari sorga, bukan dunia. Dalam kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang iman, amal soleh, sorga. Ratusan ayat dalam Al-Quran. Antum bisa baca. Minus salihati anna lahum jannat, bagi mereka surga. Innal ladzina amanu wa minus salihati jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa minus salihati lahum jannatul na'im. Dan yang lainnya banyak, ratusan ayat Allah menyebutkan iman, amal saleh, surga. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan manusia baca setiap hari, orang muslim membaca Al-Qur'an agar mereka ingat bahwa dengan iman mereka dan amal saleh mereka, tujuan hidup mereka sorga, bukan dunia. Bukan mengharapkan sesuatu dari dunia. Bukan mengharapkan kedudukan, bukan jabatan, bukan uang, bukan yang lainnya. Tujuan hidup adalah jannah, sorga. Itu yang dicari oleh seorang mukmin. Makanya, di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Ya bena Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu yadaka shughla wa lam asudda faqrak. Kata Allah, wahai anak Adam, ini hadis qudsi, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Wahai anak Adam, tafarrag li'ibadati, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepada-Ku. Amla sadraka ghinan, Aku akan memenuhi dadamu dengan kecukupan. Wa asudda faqrak, Aku akan tutup kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau engkau enggak lakukan itu, tetap sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan ibadah kepada Allah, mala'tu yadayka syughla, Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, terus sibuk dengan dunia. Wa lam asudda faqrak, Aku enggak akan tutupi kefakiranmu. Tetap seolah-olah dia fakir, miskin, enggak punya apa-apa. Padahal sudah kaya raya. Kenapa? Enggak cukup dia dengan apa yang ada. Enggak diberikan oleh Allah kekayaan hati. Karena kekayaan yang hakiki, yang sebenarnya, kata Nabi Muhammad SAW, laisal ghina an kathratil aradi walakinal ghina ginan nafs, muttafaqun alaih. Bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan kekayaan harta, tapi kaya yang sebenarnya kaya hati. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi Muhammad SAW, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hendaklah kamu redo dengan rezeki yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cukup dengan apa yang ada. Lihat para sahabat. Abu Dzar miskin, Abu Hurairah miskin, Abu Darda miskin, Salman dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi mereka orang yang bahagia di muka bumi ini. Dan mereka semuanya adalah orang yang sukses karena mereka semua dijamin dengan surga. Wa kullan wa'ada Allahul husna. Kami jamin mereka semua para sahabat dengan surga. Makanya harus tauhid dulu yang harus kita tanamkan kepada umat ini. Sehingga mereka yakin hidup ini untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk dunia. Bukan untuk jabatan, bukan untuk kedudukan, bukan untuk tamak kepada dunia, tapi kita hidup untuk akhirat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, bukan jadi anak-anak dunia." Hidup kita untuk akhirat, untuk surga. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah. Ini syarat untuk masuk surga dengan apa? Dengan tauhid Allah. Enggak ada jalan lain kecuali dengan tauhid kepada Allah. Nanti saya akan sebutkan keterangannya tentang syarat masuk surga, yaitu dengan tauhid. Selanjutnya, kita bahas ayat yang kedua dalam surah An-Nahl ayat 36. Antum lihat halaman 13. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ijtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Di sini antum perhatikan bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan mereka rasul-rasul itu lebih dari 300 rasul, nabi-nabi 124.000 nabi. Semuanya bawahnya ni'budullah wa jtanibu taghut. Dalam beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Bagaimana Allah berfirman tentang dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib kepada kaum mereka, ya kaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ilah, tidak ada sembahan yang benar melainkan hanya Allah SWT. Tidak ada sembahan bagi kalian kecuali hanya Allah SWT. Jadi Allah mengabarkan bahwa Allah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul agar mereka mendakwakan dakwah tauhid. Untuk perhatikan di sini, saya akan jelaskan tentang ayat ini. Di ayat ini Allah menyebutkan ani'budullah wa ijtanibut taghut. Antum perhatikan di sini bahwa risalah para rasul seluruhnya, semua rasul dan semua nabi alaihi salatu wasalam, semuanya itu berdiri di atas dua kaidah, dua prinsip semua nabi, semua rasul. Yang pertama, ani'budullah, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua, wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian menjauhkan taghut. Perhatikan di sini. Wa kullu da'watin la tartakizu fi ghayatiha wa ahdafiha wa manahiji ala hadainil aslaini fa hiya mukhalifatun limanhajil mursalin wa la tu'ti thimaraha al marjuwa. Setiap dakwah yang tidak memfokuskan dakwahnya dalam tujuannya dan juga manhajnya di atas dua prinsip ini, maka dakwah ini telah menyimpang dari dakwahnya para rasul misalnya. Setiap dakwah yang tidak berporos pada dakwah ini, tauhid dan menjauhkan taghut, maka dakwah ini telah menyimpang dari dakwahnya siapa? Dakwah para rasul. Karena semua dakwah rasul sama, mereka mulai dengan dakwah tauhid. Kemudian, dan dakwah ini gak akan memberikan buah sama sekali, gak ada hasilnya sama sekali. Betapa banyak orang-orang yang telah berjuang berdakwah sampai ratusan tahun, gak ada hasilnya sama sekali. Yang dituju oleh mereka hanya politik, gak ada hasil sama sekali dari dakwahnya. Yang ada pertumpahan darah demi pertumpahan darah, gak ada hasilnya sama sekali. Tapi dakwah tauhid ini akan memberikan buah. Banyak dakwah-dakwah yang sudah orang berjuang menghabiskan tenaganya, menghabiskan hartanya, menghabiskan umurnya untuk dakwah ini. Tapi dakwah ini tidak berporos pada tauhid, sia-sia dakwah itu. Tidak akan membuahkan apa-apa. Faqaidah ani'budullah ta'ni tahqiqat tauhid wal aqidah as-salimah wa ta'atallah ta'ala wa tiba'a syar'i. Kaidah tentang ani'budullah beribadah kepada Allah, yaitu mewujudkan tauhid, mewujudkan akidah yang benar, mentaati Allah dan mengikuti syariatnya. Itu kaidah yang pertama. Wa kaidah wajnibu taghut, dan kaidah menjauhkan taghut, ta'ni tajannub al-ahwa wal-iftiraq wal-bidah ma ta'ulu ilaihi min asy-syirki wal-kufri wal-zulmi wal-fisq wal-i'rad an dinillah. Wajnibu taghut, menjauhkan taghut yaitu menjauhkan semua hawa nafsu, menjauhkan semua perpecahan, menjauhkan semua perselisihan, menjauhkan semua bidah yang membawa kepada kesyirikan, kekufuran, kezoliman, kefasikan, dan berpaling dari agama Allah. Wa kullu din jumalan wa tafsilan yaduru ala hataini alqaidataini, dan seluruh agama baik secara global maupun rinci itu mereka berporos di atas dua kaidah ini. Walida ihtawat ad-da'watu ila Allah taala ghayataini la tasihhu da'watu illa bihima. Oleh karena itu dakwah mengajak manusia kepada Allah ada dua tujuan yang tidak sah dakwah ini kecuali dengan keduanya. Yang pertama, taqriruddin wal aqidah wa ta'allumuha wa ta'limuha wa nashruha wal 'amalu biha. Yang pertama yaitu menetapkan agama ini, menetapkan akidah, menjelaskan tentang agama Islam, tentang indahnya agama Islam, tentang Islam ini agama tauhid, menjelaskan akidah yang benar kepada umat ini, bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Ini wajib dijelaskan. Wa ta'allumu wajib untuk dipelajari oleh semua manusia. Wajib. Orang awamnya, penuntut ilmunya, para dai-nya wajib belajar tentang ini. Para mubalig wajib belajar tentang akidah tauhid, wajib mereka belajar. Wa ta'limu, dan mengajarkan kepada umat. Wa nasyruha, dan menyebarkan di tengah-tengah umat. Wal 'amalu biha, dan wajib mengamalkan konsekuensi dari tauhid ini. Yang merupakan konsekuensi dari kalimat apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib dilaksanakan. Yang kedua, kandungan dari dakwah ini, himayatud din wal aqidah wad difa' anha wa bayanu ma yukhalifuha, yaitu yang kedua, menjaga agama, menjaga akidah, dan membela akidah ini, dan menjelaskan tentang apa-apa yang menyalahinya. Jadi enggak cukup orang hanya menjelaskan tauhid, enggak cukup. Dia wajib menjelaskan tentang apa? Saya ulangi. Jangan bengong. Jangan tidur. Orang wajib menjelaskan tentang tauhid. Enggak cukup menjelaskan tentang tauhid, wajib menjelaskan tentang apa lagi? Syirik. Harus. Ketika dia menjelaskan tentang tauhid, wajib dia menjelaskan tentang syirik. Karena enggak akan mungkin sempurna imannya dia kepada Allah kecuali dia barah, berlepas diri dengan semua bentuk kesyirikan yang ada. Dia harus berlepas diri. Enggak cukup orang mengatakan, yang penting saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, saya beribadah kepada Allah, saya bertauhid kepada Allah. Enggak cukup. Dia harus mengingkari semua peribadahan dan sesembahan kepada selain Allah, dia wajib ingkari. Wajib dia ingkari. Ini baru namanya tauhid. Itu makna la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min Allah. Menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua itsbat, itsbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Enggak bisa cuma satu, harus dua. Harus mengesakan Allah dan wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Makanya Allah menyebutkan ani'budullah. Kemudian apa? Wajtanibut taghut, beribadah kepada Allah ingkari taghut, harus mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Orang menyembah kubur wajib kita ingkari. Orang menyembah pohon, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah yang lain wajib kita ingkari, wajib kita ingkari. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka kita wajib menjaga agama, menjaga akidah, membelanya, dan menjelaskan yang menyalahinya. Enggak cukup hanya mengajarkan tauhid, tapi harus menjelaskan tentang yang menyalahi. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Qur'an. Seperti tadi saya sebutkan tentang orang berbuat syirik, Allah menyebutkan bahwa mereka berada dalam keadaan apa? Sesat, yang paling sesat di muka bumi ini. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an demikian. Jadi Allah ini sudah jelaskan semua dalam Al-Qur'an. Jalan yang lurus Allah jelaskan, jalan yang menyimpang juga Allah jelaskan, semua lengkap dalam Al-Qur'an. Makanya Allah menyebutkan wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat agar jelas siapa jalannya orang-orang yang jahat, kaum mujrimin. Banyak orang-orang yang mujrimin. Dai-dai yang sesat juga banyak yang sesat. Yang paling takut adalah Nabi Muhammad SAW. Innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Yang paling aku takutnya umatku imam-imam yang menyesatkan, yaitu dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan, yang mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kebid'ah. Ini banyak dai-dai yang sesat ini. Makanya kita harus terus mengingatkan umat tentang tauhid, enggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian wa qulu dzalika kana manhajul Qur'an alaihi wa alaihi amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa imatus salaf wa huwa sabilul mu'minin. Artinya menetapkan dua ini, menetapkan agama dan akidah, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkan, mengamalkannya. Yang kedua, menjaga agama, menjaga akidah, membelanya dan menjelaskan yang menyalainya. Ini semuanya manhaj Al-Qur'an. Yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in, diamalkan oleh para imam-imam salaf, dan ini merupakan sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang ini semuanya. Selanjutnya, ya, di sini disebutkan bahwa kita wajib menjelaskan tentang apa? An'budullah wajtanibut tagut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhkan tagut. Antum lihat selanjutnya. Di faedahnya antum lihat di halaman 15. Di halaman 15 antum lihat. Bahwa hikmah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam berdakwah mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Ini para rasul semuanya demikian. Tinggal kembali kepada kita para dai, apakah kita demikian atau tidak. Kalau kita lihat para dai yang ada tidak melakukan tauhid, tidak mengajak dakwah tauhid dan membiarkan kesyirikan. Kemudian yang kedua, bahwa agama adalah satu, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan, meskipun syariat mereka yang mereka bawa berbeda-beda. Maka dalam judul kajian kita, tauhid merupakan apa? Pemersatu umat. Karena dakwanya para nabi semuanya tentang apa? Tentang tauhid. Syariat mereka berbeda-beda, tapi semua dakwanya sama. Kalau kita ingin menyatukan umat Islam, ajak mereka semua kepada tauhid. Ajak mereka kepada tauhid semuanya. Para dai-nya, para ustadznya, para kiai-nya, dia harus mulai dakwah dengan tauhid, enggak ada yang lain. Sesuai dengan ayat nas Al-Qur'an. Yang ketiga, keagungan tauhid, bahwa tauhid adalah wajib atas seluruh umat. Yang keempat, di surah An-Nahl ayat 36 terdapat kandungan makna la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid mengandung dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan atau mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua itsbat, menetapkan, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sekutu bagi Allah. Yang keenam, pertentangan yang terbesar antara rasul dan kaumnya adalah tauhid uluhiyah. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, kita dimusuhi oleh umat. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan. Dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah wasyirik, mereka enggak senang dengan dakwah tauhid ini. Maka kita yang mendakwakan dakwah tauhid ini mulai dituduh oleh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan apa? Wahabi, sesat, keras dan segala macam sudah tuduhannya. Kenapa? Kita mendakwakan dakwah tauhid. Tapi kalau kita dakwakan, wahai manusia, bertakwa kepada Allah, enggak dimusuhi oleh orang. Enggak dimusuhi, takwa kepada Allah. Suruh takwa, takwa. Coba kalau dibahas, apa mana takwa itu? Apa intinya takwa? Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ya dimusuhi kita. Kalau cuma takwa aja, atau umpamanya kajiannya membahas tentang masalah rumah tangga, ya enggak bakal dimusuhin. Bahasannya tentang artis yang akan dimusuhi oleh orang. Tapi kalau bahas tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, dimusuhi. Yang pertama kali yang enggak senang dengan dakwah ini iblis, laknatullah alaihi. Syayatin, setan. Kemudian setan itu membisikkan kepada wali-walinya. Siapa wali-walinya? Yaitu a'immatul mudhillin, imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah. Mereka enggak senang. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, mereka enggak senang. Dan mereka berusaha bagaimana berupaya supaya dakwah ini mati. Enggak ada lagi dakwah ini. Makanya kalau minta izin pengajian di masjid mana aja dakwah tauhid enggak boleh. Enggak boleh. Itu seperti itu mereka. Karena yang mereka enggak senang tentang dakwahnya, isi dari dakwah ini. Makanya kita harus dakwakan, enggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena inilah dasar pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga dan juga untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia akhirat dengan ini, dengan tauhid. Enggak ada yang lain. Makanya para nabi dimusuhi oleh umatnya, nabi-nabi diusir oleh umatnya, nabi dibenci oleh saudaranya, familinya, oleh pamannya karena mendakwakan dakwah tauhid. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus sebagai rasul, belum diutus, semua ngaku mereka orang-orang musyrik Mekah itu al-amin. Dipercaya, dipuji, disanjung. Begitu Nabi mendakwakan dakwah tauhid, dimusuhi. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, diusir, dan seterusnya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Makanya ini harus kita jalankan dakwah ini. Gak boleh menyimpang dari dakwah tauhid ini. Harus terus dimulai dakwahin dengan dakwah tauhid. Kalau mengatakan kan ada ustadz yang lain yang sudah menyampaikan, ya tetap kita juga harus menyampaikan. Karena semua dai harus paham tentang apa? Tentang tauhid. Kalau dai enggak paham tentang tauhid, ya bagaimana dia berdakwah? Setiap dai wajib paham tentang tauhid. Dia wajib belajar tentang tauhid. Paling enggak dia harus namatkan kitab ini 5 kali tamat gitu. Paling enggak 5 kali tamat. Baca dulu paham, karena belum tentu dibaca sekali paham. Gitu. Karena umumnya orang baca 9. Sama seperti orang dengarkan radio Roja, TV Roja, 9. Ya, gak bakal dapat ilmu, atas 10 tahun dengarkannya. Gak bakal dapat ilmu. Antum ngaji juga kalau antum gak sungguh-sungguh, gak serius, gak mencatat, gak dapat ilmu. Makanya harus perhatikan ini. Dakwah ini penting. Setiap da'i harus paham tentang dakwah ini. Saya akan jelaskan tentang para da'i, dia harus mendakwakan dakwah tauhid. Saya ambil dari bab yang selanjutnya, bab yang 5. Karena kalau antum lihat para dai ini tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Antum lihat di bab yang 5, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kita lihat ayatnya dan saya akan jelaskan ayatnya ini. Halaman 71. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan ilmu, maksudnya Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya yang diutus kepada jin dan manusia, Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar beliau mengabarkan kepada manusia bahwa ini jalan beliau, yaitu tariqah, suluk dan sunnah beliau berupa dakwah mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Yang tidak sekutu bagi Allah, melalui jalan inilah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, keyakinan dan bukti secara akal maupun dalil syar'i. Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menerangkan agar engkau ketika berdalil mencapai derajat ilmu yang tertinggi yaitu basirah, dan apabila seseorang sudah mencapai derajat basirah, ilmu bagi mata hatinya terlihat sangat jelas sebagaimana dia melihat sebuah benda dengan mata kepalanya. Demikianlah khususan yang dimiliki para sahabat radhiyallahu anhum ini yang tidak dimiliki oleh umat Islam yang lain. Ini derajat yang tertinggi yang dimiliki oleh para ulama. Jadi para sahabat bukan hanya dia belajar aja dengan Nabi Muhammad SAW, tapi diberikan oleh Allah basirah. Artinya kedalaman melihat dengan mata hatinya. Itu kehebatan yang kata Ibnu Qayyim hanya dimiliki oleh para sahabat aja. Makanya setiap dai dia wajib untuk belajar, nuntut ilmu. Kata Ibnu Qayyim begini, antum perhatikan ini, di halaman 72. Apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu itu seorang berdakwah, dan kepada ilmu dia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu wajib dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Cukuplah ini bukti betapa mulianya ilmu yang pemiliknya mencapai kedudukan ini. Sungguh Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi harus belajar para dai. Bab enggak boleh orang berdakwah kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang pertama kali dari sahut tentang apa? Tentang tauhid. Harus dia belajar dan harus mencapai batas yang maksimal. Enggak bisa sambilan. Kalau kita lihat sekarang ini para dai lebih banyak dakwahnya daripada apa? Belajarnya daripada bacanya. Ada yang ceramah sampai 4 kali sehari. Yang diisi apa tuh? Apa ngomong terus, ngecap terus? Orang kan harus dengan ilmu. Baca dulu dia. Orang persiapan mau ngajar 1 jam aja, persiapan bisa 1 hari. Seorang dai itu. Persiapan buat ngajar 1 jam aja persiapan 1 hari. Harus baca. Dan bukan hanya baca kitab ini, baca kitab-kitab yang lain. Baca tafsirnya, baca ayatnya, baca penjelasan para ulama. Begitu dalam dakwah para ulama seperti itu. Ini enggak, kebanyakan dia malah dakwah ke sana kemari. Baca, banyakkan baca. Sibuk kita, sibuk dengan ilmu, dengan baca. Minimal seorang dai baca itu minimal 4 jam minimal. Bukan ceramahnya 4 jam, bacanya 4 jam. Baca 4 jam. Ceramah seminggu sekali cukup 1 jam atau 2 jam. Bacaan yang paling penting, menguasai Quran dan Sunnah lah fahmi salaf. Peningkatan ilmu itu penting, dan itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu seperti itu. Mereka. Antum perhatikan di sini dari faedah ayat ini. Faedah surah Yusuf ayat 108 yang tadi kita baca. Yang pertama faedahnya, dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya Rasul SAW dan para pengikutnya. Yang kedua, seorang dai, seorang ustadz wajib mempunyai basirah. Berarti dia wajib apa? Nuntut ilmu. Yang ketiga, setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Dia wajib tahu, seorang dai, yang didakwakan apa dan apa yang dilarang, dia harus tahu. Yang keempat, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak manusia kepada kepentingan pribadi. Perhatikan, di sini Allah menyebutkan, kul hadhi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Maka tidak boleh seorang dai mengajak kepada kepentingan pribadi. Enggak boleh mengajak kepada hizib, golongan, partai dan yang lainnya. Enggak boleh mengajak kepada mazhab. Enggak boleh. Ad'u ila Allah. Yang kelima, ikhlas dalam berdakwah. Seorang dai tidak boleh kan mempunyai maksud lain dalam berdakwah melainkan mengharap wajah Allah. Tidak boleh dalam berdakwah tujuannya memperoleh harta, enggak boleh. Enggak boleh untuk mencari kepemimpinan, atau enggak boleh juga dia dakwah untuk mencari pujian dari manusia, tidak boleh. Dia wajib ikhlas dengan dasar ayat ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat. Sebab di sini disebutkan ana wa manittaba'ani. aku dan orang mengikuti aku. Yang pertama kali mengikuti Rasulullah siapa? Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu majma'in. Jadi wajib mengikuti banyak para sahabat. Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Wa subhanallah, di ayat ini sebutkan wa subhanallah. Kemudian kita wajib bara, berlepas diri dari kaum musyrikin. Yaitu disebutkan di ayat ini, wa ma ana minal musyrikin. Kita wajib bara, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian yang kesembilan, orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Jadi wajib menjauhkan orang berbuat syirik. Enggak boleh menjadikan mereka sebagai apa? Teman, enggak boleh. Enggak boleh menjadikan orang musyrik atau orang kafir sebagai teman, tidak boleh. Enggak boleh menjadikan orang musyrik atau orang kafir sebagai pemimpin, tidak boleh. Selama-lamanya enggak boleh. Enggak boleh. Kita wajib bara kepada mereka, berlepas diri dari mereka. Wajib. Sekarang saya sebutkan tentang ayat ini dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surah Yusuf ayat 108 yang tadi kita baca. Katakanlah ini jalanku, ini manhajku, ini metodeku untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Aku dan orang-orang mengikuti aku, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Kata beliau, ad-da'wah ilallah hiya da'watu ilal iman bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu bitasdiqihim fima akhbaru bihi wa ta'atihim fima amaru wa dhalika yatadamman ad-da'wah ila syahadatain wa iqami salah wa ita'i zakah wa sawmi ramadhan wa hajjil bait والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتب رسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. Kata Syekhul Islam, beliau menjelaskan di sini tentang definisi dakwah. Sekarang banyak orang dakwah, banyak sekali berdakwah, tapi apa yang dimaksud dengan dakwah? Karena kalau kita lihat dakwah-dakwah yang ada tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, menyimpang. Di sini dikatakan dakwah, yaitu dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan mengajak mereka untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, semuanya syariatnya wajib diimani semuanya, dan berdakwah agar mereka membenarkan semua yang disampaikan, yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mentaati mereka, para rasul, dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam usul ats-tsalatsah, kalau antum pernah belajar atau pernah baca usul ats-tsalatsah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, beliau mengatakan ta'atu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Yang dikatakan makna syahadat Muhammad Rasulullah yaitu mentaati beliau, mentaati Rasulullah dari apa yang beliau perintahkan, dan menjauhkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan menjauhkan apa yang beliau larang, dan kemudian beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu empat. Jadi kalau kita mengakui bahwa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad utusan Allah, yang pertama mentaati beliau, yang kedua membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau, yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang, yang keempat kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Kalau seandainya dia beribadah kepada Allah tapi tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia mengikuti Nabi Muhammad atau tidak? Tidak. Syahadatnya enggak benar dia tentang Nabi Muhammad SAW. Dia wajib beribadah kepada Allah menurut syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan ini. Jadi dakwah, yang definisi dakwah, mengajak manusia kepada iman. Kemudian mengajak manusia iman kepada Allah, mengajak manusia mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga membenarkan apa yang beliau bawa, mentaati apa yang beliau perintahkan. Dan ini kandungannya, yaitu mendakwakan kepada manusia tentang makna syahadatain. Saya mau tanya kepada antum, apakah umat Islam yang ada sekarang ini sudah paham tentang syahadatain atau belum? Belum. Tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul, mereka sudah ucapkan. Tapi tentang pemahaman kalimat ini mereka sudah paham belum? Belum. Harus didakwakan. Dan butuh waktu yang panjang dan lama untuk mendakwakan kalimat ini. Tentang la ilaha illallah aja mereka harus tahu. Tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma wa sifat. Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah mereka harus tahu. Tentang bagaimana mereka ittiba kepada Rasulullah. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad, wajib mencintai Nabi SAW melebihi semua kecintaan kita kepada orang tua, istri, anak dan semua manusia. Tapi konsekuensi cinta kepada beliau dengan apa? Ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mengikuti ustaz, enggak boleh mengikuti dai, enggak boleh mengikuti kiai. Yang wajib kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsepnya, dan itu harus diajarkan berulang-ulang kepada umat ini. Makanya disebutkan di sini oleh Syekhul Islam bahwa kandungan ini yaitu mendakwakan kepada manusia tentang syahadatain. Tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mendirikan salat. Ini juga umat Islam harus belajar tentang bagaimana mengerjakan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi bersabda SAW, "Shallu kama raaitumuni usolli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melakukan salat. Kemudian wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Mereka juga harus tahu bagaimana mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah, wa da'wa ila al-iman billah wa malaikatihi wa kutubi rusulihi, wal ba'ts ba'da al-maut wal iman bil qadari khair wa syarri. Dan juga dakwah mengajak manusia agar mereka beriman kepada Allah. Ini juga waktunya panjang untuk menjelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman tentang dibangkitkannya manusia sesudah kematian, iman kepada qadar baik dan buruk, dan juga dakwah agar manusia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan dakwah. Kemudian beliau jelaskan lagi di sini. Fa da'watu ila Allah takunu bi da'watil 'abdi ila dinihi wa aslu dzalika ibadatu wahda la syarika la. Tolong perhatikan. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah yaitu mendakwakan manusia kepada agama ini, agama Islam. Dan pokoknya dari agama Islam yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Yaitu agar manusia mentauhidkan Allah SWT dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Ini dakwah. Makanya dakwah pada Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam mempersatukan umat. Karena mereka dakwahnya semua sama, dakwah tauhid. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuh wa alladhi awhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Allah telah mensyaratkan bagi kalian dari agama sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh dan kepada Rasul-Rasul yang kami wahyukan juga kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, agar mereka menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Jadi menegakkan agama tidak berpecah belah, maksudnya dakwah apa? Dakwah tauhid. Makanya nabi-nabi dan rasul-rasul semua dakwain demikian. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat yang tadi kita bahas, yaitu surah An-Nahl ayat 36. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang dakwah ini. Kata beliau, fa da'watu ila Allah tatadamman al-amr bi kulli ma amara Allah bihi wa an-nahyu an kulli ma nahaa Allah anhu. Wa hadha wal amru bi kulli ma'rufin wa an-nahyu an kulli munkarin. Kata beliau, dakwah mengajak manusia kepada Allah mengandung perintah kepada setiap apa yang Allah perintahkan dan melarang dari setiap apa yang Allah larang. Dan ini menuntut kita untuk memerintahkan semua yang ma'ruf dan mencegah dari semua yang mungkar. Saya mau tanya kepada antum, bahwa ma'ruf yang paling ma'ruf itu apa? Saya ulangi lagi. Ma'ruf yang paling ma'ruf itu apa? Tauhid. Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid. Makanya ketika orang mengatakan menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid kepada Allah, mungkar yang paling mungkar syirik. Dan ini harus diawakan oleh setiap dai, karena setiap dai mereka wajib menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Setiap dai demikian. Tapi kalau kita lihat dalam prakteknya, para dai tidak mendakwakan dakwah ini. Saya sebutkan ayatnya, antum bisa lihat bahwa para dai dia wajib menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 104. Allah berfirman, "Wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran, "Wa taqum minkum ummah," hendaklah di antara kalian ada ummah, di ayat 104 ya, "yad'una ilal khair," yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan, "wa ya'muruna bil ma'ruf," yang mereka menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, "wa yanhauna 'anil munkar," dan mereka menjaga yang mungkar, "wa ulaika humul muflihun," dan mereka lah orang-orang yang bahagia, orang yang sukses, beruntung. Ketika Allah menyebutkan bahwa para dai itu mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, maka para dai memulai dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid. Dan mereka wajib mencegah semua bentuk kesyirikan, wajib melarang semua bentuk kesyirikan. Makanya dakwah para nabi dan rasul alaihi wasallam semuanya sama. Mereka menegakkan tauhid ini. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam majmu' fatwanya di juz yang ke-15. Kemudian saya lanjutkan lagi. Penjelasan Syekhul Islam juga di dalam majmu' fatwa, beliau menjelaskan bahwa hati manusia dia akan jadi baik, dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan tentram kalau dia mentauhidkan Allah. Kata beliau begini, "Wa annal quluba la tasluhu illa bi an ta'budu Allah wahdahu wala kamala laha wala salaha wala ladzata wala surura wala faraha wala sa'adata bidu dzalik." Bahwasanya hati manusia tidak akan baik, selama-lamanya enggak akan baik, kecuali kalau mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Enggak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada kesempurnaan bagi hati manusia, tidak ada kebaikan, tidak ada kelezatan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesenangan, dan tidak ada kebahagiaan bagi manusia kecuali mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Dan ini sama penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan. Dan ini mentauhidkan Allah merupakan tahqiq siratul mustaqim. Siratul ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada والصالحين وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضع الذي فيه تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبوية والرسالة الإلهية وهو لب القرآن وزبدته وبيان توحيد. Dijelaskan oleh beliau bahwa kita wajib mewujudkan siratul mustaqim. Wajib, kan kita minta setiap hari ihdinas siratul mustaqim. Wajib kita wujudkan ini. Itu jalannya orang-orang Allah beri nikmat mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dan yang lainnya dari apa yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu kita wajib mewujudkan dengan mewujudkan maksud daripada dakwah. Tujuan dari dakwah, orang berdakwah tujuannya bukan mengumpulkan massa, bukan. Bukan supaya orang senang, bukan. Bukan supaya orang bisa tertawa, bukan. Tapi mewujudkan dakwah, bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah. Itu tujuan daripada dakwah. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu tujuan dari dakwah. Dan ini risalah yang merupakan lubul Quran, inti sari daripada Al-Quran. Merupakan bayan tentang tauhid yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ikhlas dan juga Allah sebutkan dalam surah Al-Kafirun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kemudian qul ya al-kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidu ma abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum wa liyadin. Ini tauhid. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu Fatawa di juz yang ke-15. Sekarang saya akan jelaskan tentang siratul mustaqim. Ini kita mengajak manusia, dan ini yang kita minta setiap hari, siratul mustaqim. Kita harus jelas. Dan saya akan jelaskan dari buku ini tentang siratul mustaqim. Kita setiap hari minta kepada Allah SWT, ihdina siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Saya akan jelaskan. Jalan yang Allah jelaskan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa. Antum lihat ayatnya di ayat 69. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah sebutkan wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi orang-orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, mereka semuanya sudah menempuh satu jalan. Karena jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Untuk melihat di sini ada ayatnya yang dibawakan oleh muallif. Untuk melihat di halaman 20. Untuk melihat di halaman 20. Yaitu ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Antum perhatikan di sini, Allah menyebutkan bahwa ini jalanku yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, ini jalan yang lurus yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti yang lain. Fatafarraqu bikum min sabili. Niscaya jalan itu akan mencerai beraikan jalan Allah. Yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, jalan ini jalan yang lurus, mengajak manusia kepada tauhid, menjauhkan syirik. Para dai ini wajib menempuh jalan ini. Kalau tidak, ya seperti yang kita lihat sekarang ini, bercerai-berai semua manusia ini. Karena dakwah masing-masing, setiap dai mendakwakan menurut ra'yunya, menurut pendapatnya, menurut hawa nafsunya, tidak kembali kepada Quran wa sunnah la fahmi salaf. Yang terjadi perpecahan. Dan dakwah yang dakwakan oleh mereka macam-macam sudah. Ada yang mendakwakan dakwah politik, ada yang dakwah yang penting bagaimana asal menyampaikan dakwah, yang penting orang-orang senang dengan dakwahnya, yang udah banyak lah pembahasan-pembahasan, tapi enggak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dakwah ini enggak akan menyampaikan manusia kepada jalan Allah. Allah mengaitkan dakwah pertama dengan Allah, ad'u ila Allah. Yang kedua dengan jalannya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dua. Yang pertama wa anna kul hadhi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah. Yang kedua Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika. Ajak manusia ke jalan Rabbmu. Semua kaitannya dengan jalan Allah. Enggak ada yang lain, bukan jalan kita. Bukan jalan manusia, tapi jalan Allah. Yang kita dakwakan dakwah mengajak manusia kepada Allah. Kalau mengajak manusia kepada Allah, berarti kepada apa? Kepada tauhid. Makanya ketika itu Nabi menjelaskan, antum perhatikan di sini, bagaimana Nabi menjelaskan tentang siratul mustaqim. Antum lihat di halaman 23. Antum lihat di halaman 23. Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, khatta lana Rasulullah SAW, khattan biyadihi, ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل متفرقة ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan-kirinya. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan-jalan yang mencerai-beraikan. Jalan-jalan yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini melainkan di dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah Ta'ala, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi untuk mencapai tauhidullah, mentauhidkan Allah yang hakiki, kita harus melalui siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jadi seorang dai yang mengajak orang kepada suatu perkara pasti butuh kepada dua perkara. Yang pertama maksud dan tujuan yang diinginkan dari dakwah. Yang kedua wasilah perantara. Karena itu Allah menyebutkan bahwa dakwah terkadang mengajak kepada Allah dan terkadang mengajak kepada jalannya. Jadi di sini mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini tujuan dari dakwah. Jadi tujuan dari dakwah bukan mencari maisha, bukan. Bukan cari uang, bukan cari amplop. Bukan cari masa, bukan cari kedudukan, bukan cari pujian, bukan. Tapi mengajak manusia kemana? Ke jalan Allah agar manusia mentauhidkan Allah. Ini dakwah namanya. Ini dakwah dengan dasar nas Al-Quran, penjelasan Nabi Muhammad SAW, dan juga penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dakwah mengajak manusia kepada Allah sesuai dengan yang pertama dibahas dalam kitab ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tujuan dari penciptaan manusia beribadah kepada Allah. Maka dakwah mengajak manusia. Kenapa manusia ini menyimpang? Menyimpang. Dia berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Ya karena banyak faktor. Faktor yang pertama jelas, yaitu iblis yang menggoda mereka, menyesatkan mereka. Yang kedua hawa nafsu yang menyesatkan mereka dari jalan Allah, yaitu hawa nafsu. Yang ketiga dunia ini menyesatkan manusia. Dunia ini sibuk dengan dunia, dengan kerjaan, dengan usaha, dengan dagang. Usaha, dagang, kerja wajib, cari nafkah wajib. Tapi jangan kita tamak kepada dunia. Jangan habis waktu kita untuk dunia. Itu yang menyesatkan manusia. Kemudian yang menyesatkan manusia lagi, yaitu bagian daripada dunia ini, yaitu fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah asyubuhat. Itu menyimpangkan manusia daripada siratul mustaqim. Makanya perhatikan bahwa dakwah tujuannya agar manusia beribadah kepada Allah. Maka dai-dai bagaimana mengajak manusia beribadah kepada Allah dengan benar. Itu tujuan dari dakwah. Makanya antum perhatikan, kalau kita lihat para sahabat ketika mereka masuk Islam, mereka sudah tahu tujuan mereka diciptakan oleh Allah. Perhatikan itu. Sahabat ketika mereka masuk Islam pertama kali, tahu mereka tujuan mereka diciptakan. Dan tahu tujuan mereka akan kemana mereka berakhir nantinya. Tahu. Maka antum perhatikan. Ini banyak kisah ya. Banyak kisah. Di antaranya. Seperti ada seorang yang baru masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, mereka, orang ini ikut jihad. Kemudian dibagi harta ghanimah, harta rampasan perang ini. Dibagi. Ketika dibagi, ini anda perhatikan, orang baru masuk Islam. Ketika dibagi, dikatakan, bukan ini Rasulullah yang saya inginkan. Bukan ini. Ini kan dunia. Orang baru masuk Islam, perhatikan ini. Bukan ini yang saya inginkan, bukan. Yang saya inginkan, saya dipanah di leher saya, kemudian saya mati syahid, dan saya masuk sorga. Tahu tujuan hidupnya. Kata Nabi SAW, bunda Allah benarkan sesuai dengan ucapannya. Betul, dia maju ke medan perang lagi, betul terpanah di sini. Dan Nabi kata, aku jadi saksi nanti pada hari kiamat. Oh, dia syahid. Tahu, kalau sekarang umat Islam, gak tahu. Tujuan hidupnya gak tahu. Wah, tujuan kita sorga. Kita diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Tujuan kita hidup kita sorga. Itu yang harus diingatkan terus, berulang-ulang. Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ratusan kali, bahkan ribuan kali Allah ingatkan tentang sorga. Orang yang baru masuk Islam paham. Ini kadang-kadang juga gak tahu. Hatta da'inya gak tahu mau kemana. Kalau da'inya gak tahu kemana dia dakwah, ya gimana umat mau diajak kemana? Bingung udah. Gak tahu dia. Dia anggap tujuannya ya udah sekedar dakwah, yang penting asal ngisi, udah pulang. Umatnya, si da'i pulang bingung, umatnya lebih bingung lagi. Kalau ditanya, Ustaz, tadi antum apa yang sampaikan? Ya sekedar nyampein aja lah kepada umat. Enggak tujuan antum? Ya sekedar nyampein, namanya dakwah. Lo tujuannya apa? Ya sekedar nyampaikan. Lo kalau antum seperti enggak tahu tujuannya, gimana umat? Umat lebih bingung lagi, enggak tahu mau dibawa kemana oleh para dai. La haula wala quwata illa billah. Antum perhatikan di sini. Jadi kesimpulannya, yang harus kita dakwakan, yang kita ajak dari siratul mustaqim, yaitu Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan ini maksud tujuan daripada dakwah. Antum lihat halaman 24. Ini maksud dan tujuan dari dakwah. Hal ini dilakukan dengan mewujudkan al-uluhiyah bagi Allah Taala, serta dengan mentauhidkan Allah dan mencegah manusia dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Yang kedua, dengan mewujudkan siratul mustaqim, itu jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, dan juga orang soleh. Jadi mana ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita harus menegakkan akidah dan juga manhaj. Apa maksud dengan manhaj itu? Antum lihat di halaman 25. Dengan kata lain, manhaj, jalan para salaf, para sahabat, itulah yang wajib diikuti. Karena yang mengikuti manhaj salaf, maka akidah tauhid kita akan terjaga. Manhaj adalah pagar yang mengelilingi, yang menjaga akidah, dan benteng yang kokoh bagian daripada akidah. Kalau sampai ada orang yang memiliki akidah salaf, akan tapi manhajnya menyimpang, baik dia itu seorang hizbi tergabung dalam kelompok tertentu maupun yang lainnya, maka bagian terkuat pada orang tersebut, baik pada baik manhaj atau akidahnya, bagian terkuat itulah yang akan menguasainya dan ia akan terpengaruh kepadanya. Jadi mana yang paling kuat? Kalau akidahnya salaf tapi manhajnya manhajnya hizbi, kalau yang kuat manhaj hizbi, ya dia jadi orang hizbi. Mana yang paling kuat? Makanya ini yang harus didakwakan, yaitu dakwah tauhid kepada mereka, mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat semuanya menempuh jalan satu. Semua nabi menempuh jalan satu dan kita juga demikian, menempuh jalan yang satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ini berkaitan dengan siratul mustaqim. Saya akan sebutkan sekarang ini yang berkaitan dengan syarat tauhid ini, bahwa syarat seorang itu masuk surga. Karena perlu tahu bahwa dengan tauhid ini kita akan masuk surga. Enggak mungkin orang itu bisa masuk surga tanpa tauhid, enggak mungkin. Dan dia harus paham tentang tauhid ini. Antum lihat di halaman 36 di bab yang kedua. Sudah disebutkan man syahidallaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaila maryam wa ruhun min wal jannatu haqq wan nar haqq adkhalahu allahul jannata ala ma kana min al amal. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah saja, tidak sekutu bagi Allah, Muhammad merupakan hambanya dan utusannya, Isa hamba Allah dan utusannya, kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam serta roh darinya yang Allah ciptakan, maka Allah pasti masukkan ke dalam sorga. Adian dia mengakui bahwa sorga itu hak dan neraka itu hak, maka Allah pasti masukkan dia ke dalam sorga bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini disebutkan kalau orang bersaksi tidak ilah yang berhak dengan benar kecuali hanya Allah, artinya betul-betul dia saksikan dan dia meyakini, memahami tentang rukunnya dan mengamalkannya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Kemudian dia mengakui tentang Isa itu hamba Allah, bukan sebagai Tuhan, bukan anak Tuhan. Kemudian dia mengakui tentang surga itu hak, neraka itu hak, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini yang harus kita pahami, bahwa syarat untuk masuk surga itu dengan tauhid. Enggak bisa orang masuk surga tanpa tauhid. Jadi harus dengan tauhid. Kemudian satu lagi, bahwa orang masuk surga dengan tauhid itu, antum lihat di halaman 64-65. Jadi syarat, makanya dalam judulnya saya sebut tauhid pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga, syarat. Tanpa tauhid gak bisa orang masuk surga, meskipun dia beramal sebanyak-banyaknya. Makanya pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Ibnu Jud'an, yang dia di Mekah banyak melakukan amal-amal soleh, menolong orang miskin, menjamu orang-orang menunaikan ibadah haji, menolong anak yatim. Kata Aisyah, apakah bermanfaat dia amal solehnya itu? Kata Nabi, enggak bermanfaat. Tidak bermanfaat sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai dia mengucapkan kalimat tauhid baru bermanfaat buat dia. Makanya orang-orang kafir yang melakukan amal soleh apa aja gak akan diterima oleh Allah. Di dunia dibalas, tapi di akhirat tidak. Orang kafir, ya meskipun dia berbuat kebaikan, apa saja berbuat kebaikan. Kan ada orang kafir yang dia berbuat kebaikan, nolong anak yatim, orang miskin. Bahkan ada orang kafir sekarang ini yang bangun masjid. Ada orang kafir yang nolong membantu pondok pesantren. Bahkan masuk lagi ke pondok. ya, pakai sarung, pakai pici. Dan bodohnya umat Islam tertipu dengan itu. Mestinya kan kita menghadapi orang kafir, ya tetap dia orang kafir. Mesti ada apa? Barok orang kafir. Gak bisa mencintai orang kafir, gak boleh orang beriman mencintai orang kafir, tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh. Hatta dia orang tua, anak, saudara, gak boleh mencintai orang kafir. Gak boleh ada seberat zarah ini cinta pada orang kafir, tidak boleh selama-lamanya. Kalau dia mencintai orang kafir, maka dia bukan orang beriman. Orang munafik, itu bukan orang beriman kalau mencintai orang kafir. Gak ada yang namanya orang beriman itu mencintai orang kafir, gak ada. Gak boleh. Mau antum buktikan ayatnya. Antum lihat dalam surah Al-Mujadilah. Ayat 22. Surah 58 ayat 22. Antum lihat ayatnya. Biar antum tahu. Sekarang ini banyak orang-orang mencintai orang kafir. Mendukung orang kafir. Ya. Mendukung orang. Membela lagi orang kafir. Dipertanyakan imannya itu. Imannya. Antum lihat di surah Al-Mujadilah surah 58 di ayat 22. Ayat 22. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang menentang itu bapak mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan pada hati mereka orang yang beriman itu, yaitu iman. Dan Allah telah kuatkan mereka dengan pertolongan daripadanya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka adalah golongan Allah, ketahuilah sungguhnya golongan Allah itu orang-orang yang menang. Jadi Allah menyebutkan di sini, engkau enggak akan dapati yang namanya orang yang beriman kepada Allah, mencintai siapa? Orang kafir gak akan dapati. Meskipun orang kafir itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka, gak akan cinta. Gak boleh mencintai orang kafir selama-lamanya, gak boleh. Kalau dia mencintai orang kafir, berarti yang tidak benar apanya? Imannya gak benar, dia orang munafik ini, bukan orang beriman. Jelas? Nanti saya sebutkan lagi ayat yang lain. Kalau antum mau tanyakan lagi, saya sebutkan lagi ayat yang lain. Jadi orang kafir meskipun dia melakukan amal soleh, diterima atau tidak di hari kiamat oleh Allah? Tidak. Tidak akan diterima oleh Allah. Dasarnya di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antara Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Kami hadapkan seluruh amal mereka pada hari kiamat. Kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka nyumbang masjid, nyumbang anak yatim, nyumbang pondok, enggak ada manfaat sama sekali. Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Gak ada manfaatnya sama sekali. Allah jadikan seperti Fata Morgana. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Makanya syarat untuk masuk sorga. Itu dasarnya tauhid. Gak boleh berbuat syirik. Antum lihat hadisnya dalam buku ini. Halaman 64. Nabi SAW bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannata, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nara." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga, maka dia pasti masuk surga. Saya ulangi lagi, barang siapa yang bertemu dengan Allah, artinya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia pasti masuk surga. Tetapi barang siapa yang bertemu dengan Allah, meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, kata beliau, bahwa orang musyrik, orang kafir, tempatnya di mana? Di neraka. Enggak ada orang kafir tempatin di sorga. Orang kafir tempatin neraka selama-lamanya. Dan enggak ada kemuliaan bagi orang kafir. Sama sekali. Jadi mereka yang masuk neraka serta ke dalamnya, di dalamnya adalah, kata Imam Nawawi, orang yang masuk dan kekal dalam neraka, yaitu Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, orang-orang kafir yang lainnya. Tidak melihat apakah orang kafir itu menentang Islam, menyelisihinya, maupun orang itu menyandarkan diri kepada Islam. Yakni dia mengaku Muslim, akan tapi dia mengingkarinya. Padahal dia tahu perkara dalam agama ini yang menjadikan kafir jika diingkari. Dan yang semisalnya. Jadi kata Imam Nawawi, yang dikatakan orang kafir itu, apakah dia menentang Islam, memusuhi Islam, atau tidak musuh Islam, dia kafir, maka tempatnya di mana? Neraka. Jelas. Nas. Al-Quran demikian, kemudian juga hadis demikian. Kalau nas Al-Quran, Allah menyebutkan nama Al-Quran, innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari Al-Kitab dan orang-orang musyrik tempatnya di mana, kata Allah? Dalam neraka, kekal mereka selama-lamanya. Dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Allah yang firmankan dalam Al-Quran. Enggak bisa dibela orang kafir sehebat apapun, apakah dia jujur, dia amanah, segala macam, enggak bisa dibela. Kafir tetap kafir, tempatnya di neraka menurut Al-Quran. Enggak boleh dibela. Nas Al-Quran. Mau nentang Al-Quran. Tambah lagi ntar yang melecehkan Al-Quran akhirnya. Nas Al-Quran. Kita enggak keluar dari itu. Quran, sunnah, Quran, sunnah. Enggak ada yang lain udah. Dalil kita dalam kita berpijak Quran wa sunnah. Ala fahmi salaf. Bukan kata ustaz. Bukan kata da'i. Bukan kata kiai. Bukan kata yang lain. Kata dalil dari Quran dan sunnah. Itu yang wajib kita ikut. Itu jalan selamat dunia dan akhirat. Dan ini yang wajib diawakan kepada umat tentang tauhid. Tauhid harus kita jelaskan kepada umat bahwa orang yang mentauhidkan Allah itu akan dijamin dengan apa? Dengan surga. Kalau mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, kalau tauhidnya benar, Allah akan ampunkan dia. Allah akan ampunkan karena Allah berjanji demikian. Kalau orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih berbuat kesalahan, kekeliruan sebagai anak Adam, manusia. Tapi tauhidnya lurus, akan diampunkan dosanya. Antum lihat di halaman 42. Antum lihat halaman 42. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah SWT berfirman, ya bina Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani natushriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan ketika meninggal kamu berada dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, niscaya aku akan datang kepada kamu, memberikan ampunan kepada kamu sepenuh bumi pula. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Ahmad, Darimi. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan tauhid. Banyak keutamannya, puluhan keutamaan tauhid. Makanya kita wajib belajar tentang tauhid, memahami tentang tauhid, mengamalkan tentang tauhid, dan ajarkan keluarga kita tentang tauhid. Makanya antum lihat Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan tauhid, menjauhkan syirik. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya siapa? Nabi Ibrahim AS. Diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Nabi Ibrahim AS, dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bahkan dia berkata kepada bapaknya, untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan dia berlepas diri. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun. ilalladzi fatani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Semua yang disembah oleh bapaknya, oleh kaumnya, semuanya berlepas diri. Ditinggalkan. Ini mana adalah ilallah. Ilalladzi fatani, kecuali zat yang menciptakan aku. Itu Allah SWT. Fa'innahu sayahdin, Allah pasti akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibi lam yajid. Allah jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal bagi anak cucu Nabi Ibrahim agar mereka kembali kepada kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi Ibrahim meskipun sudah mendakwakan anak cucunya mentauhidkan Allah, tetap Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Makanya kita harus memperbaiki diri kita, istri kita, anak kita untuk mentauhidkan Allah. Jauhkan mereka dari berbagai macam kesyirikan. Karena masih banyak kepercayaan syirik di masyarakat. Luar biasa. Kepercayaan syirik ini luar biasa. Menguasai ribuan kepercayaan di masyarakat tentang syirik. Yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Yang wajib kita ingatkan. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada yang kurang jelas atau mau tanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya jangan banyak-banyak, gak mungkin kejawab semuanya. Apakah boleh orang menentukan tentang tanggal baik, bulan baik? Dari mana dia tahu tanggal baik, bulan baik? Apakah ini termasuk syirik? Ya termasuk. Gak boleh. Menentukan demikian gak boleh. Dari mana dia tahu hari ini, bulan ini baik? Dari mana? Itu penentuan itu gak boleh. Atau ini hari sial. Dari mana dia menentukan sial? Atau perbuatan ini, apa, tanggal ini sial. Dari mana? Gak boleh. Dan ini termasuk apa? Tatayur. Tatayur menganggap sial tentang suatu kata Nabi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Buat tatayur menganggap sial dengan suatu termasuk syirik. Saya didera masalah hidup yang berat dan bertubi-tubi. Saya bercerai dengan istri, hilang pekerjaan, dan kemudian mengasuh anak-anak. Bagaimana tentang ini? Saya merasa Allah tidak adil. Oh, ini perkataan ini bahaya. Gak boleh sekali-kali orang mengatakan bahwa Allah tidak. Allah maha adil. Bahwa semua yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia, itu dengan sebab perbuatan dosa manusia. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Jadi apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab usaha tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Ini ketika orang mendapatkan musibah, cobaan, ujian, penyakit, bercerai dengan istrinya, kemudian juga hilang pekerjaan dan yang lainnya, itu akibat dosa. Yang harus disalahkan dirinya dia. Dia banyak dosa. Yang dosanya sangat banyak. Jadi semua perbuatan itu, akibat dosanya. Kalau antum mau baca tentang akibat perbuatan dosa dan maksiat, antum baca bukunya Ibnu Qayyim. Ada Wadawa. Antum baca itu berulang-ulang, bagus sekali buku itu. Saya sudah lama ngaji, tapi saya belum bisa meninggalkan perbuatan maksiat atau dosa. Dan dosa ini sudah besar. Ya wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Apakah itu musik, lagu, khamr, narkoba, atau yang lain. Wajib ditinggalkan, gak boleh dia. apalagi mendekati perbuatan zina. Kalau enggak, berat buat dia. Di dunia berat, akan diazab oleh Allah, di akhirat juga berat buat dia. Karena dia tahu perbuatan itu maksiat, tapi dia masih lakukan. Makanya ada orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, kata Nabi SAW, seperti gunung Tihama, besar gunung Tihama, kemudian Allah hapuskan amalnya semuanya. Kenapa? Karena dia apabila melewati apa-apa yang dilarang oleh Allah, dia langgar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Innahum idha khalau bimaharimillahi intahakuha, kata Nabi. Dia apabila melewati apa yang diharamkan Allah, dia langgar perbuatannya itu. Maka Allah hapuskan amalnya. Waliyadzubillah. Rugi dia dunia, rugi akhirat. Makanya orang yang sudah ngaji, dia wajib menjaga diri. Tujuan dari pengajian, tujuan dari nuntut ilmu, yaitu takut kepada Allah. Makanya kata Imam Ahmad, bahwa al-ilmu itu apa? Khasyatullah. Ilmu takut kepada Allah. Antum baca ulang lagi deh. Antum ini ngaji, nuntut ilmu, antum baca ulang lagi. Menuntut ilmu jalan menuju surga. Panduan menuntut ilmu. Saya jelaskan di situ. Bagaimana ilmu itu wajib mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ilmu itu takut kepada Allah. Kalau kita gak takut, berani, berarti kita bukan thalibul ilm. Seorang muslim dia wajib takut kepada Allah. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dia wajib takut kepada Allah. Bukan dia ngaji, sekedar asal ngaji, tapi dia masih melanggar, masih berbuat riba, masih musik, masih durhaka pada orang tuanya, masih makan yang haram, masih dia mendekati perbuatan zina. Ini gak bermanfaat ilmunya, gak ada manfaat. Yang kita minta kepada Allah setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang terima. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ini dia masih melanggar, ilmunya enggak bermanfaat. Ada orang yang dia ngaji, bahkan jadi pengurus pengajian, tapi enggak pernah tinggal rokoknya. Ini enggak ada manfaat ini. Seperti ini. Dia harus tinggalkan semua yang haram, harus tinggalkan. Bagaimana kalau kita sekarang ini sudah taubat kepada Allah, kemudian kita kumpul dengan teman-teman, bikin grup. Ini gak ada bikin-bikin grup, ini perpecahan yang terjadi ini, ya. Jadi kalau sudah taubat, ya sudah taubat, kembali kepada Islam yang benar, bergabung dengan kaum muslimin. Jangan sekarang ada pemusik taubat, bikin grup musik lagi, musik yang baru, gitu. Bikin pengajian sendiri. Ini taubatnya gak benar. Kalau dia taubat benar, dia berbaru kan ke muslimin. Tinggalkan semuanya. Taubat nasuha, belajar agama yang benar. Gitu. Jangan bersatu lagi dengan teman-teman itu. Nanti akan timbul lagi. Ya kita iseng nih ngaji. Kita asan, kita sumbang lagu lagi. Rusak agama kalau seperti ini. Berbaur dengan kaum muslimin. Jangan bikin grup-grup. Nanti akan timbul perpecahan. Maka yang terbaik itu pengajian gabung dengan kaum muslimin. Gitu. Bergabung dengan kaum muslimin. Sekarang ini banyak grup majlis taklim. Orang baru tobat bikin grup majlis taklim. Ntar baru tobat lagi, grup lagi. Jadi ada orang yang grup tobat dari musik. Grup tobat dari riba. Grup tobat dari pelawak. Rusak agama ini. Ini gak ada perbuatan salaf seperti ini. Ini sudah menyimpang dari manhaj salaf, menyimpang dari manhaj salaf ini. Sama juga dakwah dengan pakai mantan pemusik lagu. Ini juga bukan manhaj salaf ini. Ada apa istilahnya khos itu? Enggak ada itu dalam Islam yang seperti itu. Kita wajib menjelaskan, kita wajib mengimani tentang nama dan sifat Allah. Nah, bagaimana kalau ada orang menuduh pengajian sunnah ini mujassima? Mujassima itu artinya kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya, sama dengan musyabbiha. Ini karena kebodohan mereka dari ahlul bidah, kesalahpahaman mereka. Dianggap kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah, dianggap kita musyabihah. Tidak. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Tapi enggak boleh kita mentakwil, enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita menyamakan dengan makhluknya, dan enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Seperti disebutkan tentang wajah Allah, kita wajib menetapkan tentang wajah. Tapi wajah Allah enggak sama dengan wajah makhluknya. Allah punya tangan, tangan Allah enggak sama dengan makhluknya. Allah mendengar enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Walam yakun lahu kufuan ahad. Bahwa Allah enggak sama dan tidak setara dengan makhluknya. Tolong jelaskan tentang kajian-kajian yang sesuai dengan sunnah dan tidak. Wah, ini banyak sekali, panjang penjelasannya ini. Ya. Karena banyak sekali pengajian-pengajian yang ada yang kalau kita lihat sudah menyimpang. Meskipun pakai nama apa? Nama apa? Salah. Supaya laku dagangannya. Apakah kalau kita membicarakan tentang ahlul bid'ah termasuk dari ghibah, yang dibicarakan apa dulu? Kalau dibicarakan penyimpangannya dia untuk menasihati umat, boleh. Tapi kalau menyebutkan tentang pribadinya, rumah tangganya, enggak boleh. Ghibah masuknya. Kalau orang muslim, boleh membicarakan tentang apa? Tentang perbuatan bid'ahnya dia yang menyimpang, bukan berkaitan dengan aib dan rumah tangganya dia, enggak boleh. Kita sebutkan enggak boleh. Dia tetap muslim sama dengan yang lainnya sebagai muslim. Enggak boleh membuka aib orang lain, enggak boleh. Tapi menjelaskan tentang bid'ahnya supaya orang tidak tertipu dengan bid'ahnya, supaya enggak mengerti, boleh, boleh. Sebagaimana para ulama ahli hadis menjelaskan tentang rawi-rawi hadis. Apakah ada dalam Islam kuburan yang dikeramatkan? Enggak ada. Enggak ada dalam Islam kuburan keramat, enggak ada. Kuburan yang mengandung barokah, enggak ada dalam Islam. Bahkan kita mengadakan safar ziarah kubur, enggak boleh. Karena mengadakan safar ziarah dengan tujuan bahwa tempat itu mengandung barokah, hanya tiga tempat. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Masjidil Hadza, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh mengadakan safar dengan tujuan ibadah kecuali tiga masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi orang ziarah kubur keluar kota enggak boleh safar, enggak boleh. Ya, tujuan ibadah itu enggak boleh kecuali tiga masjid. Kita wajib menuntut ilmu dan mempelajari tauhid. Kita juga wajib kerja. Bagaimana? Ya tinggal kita ngatur waktunya. Kan bisa kita atur waktu. Kan kerja itu 8 jam. 8 jam untuk tidur, 8 jam lagi kan bisa kita belajar, baca buku, 1 jam untuk sholat umpamanya, 1 jam untuk baca Quran, 6 jam lagi bisa kita gunakan buat yang lain. Tinggal kita harus pandai-pandai ngatur waktu, yang gak pandai kita ngatur waktu. Waktu kita habis, kalau kita lihat buat kerja, buat dagang, buat usaha, buat main-main, buat jalan-jalan, buat main HP, dan segala macam itu, WA ini, segala macam habis sudah. Baca media sosial, habis waktu kita. Padahal kita wajib untuk menuntut ilmu syar'i. Dan menuntut ilmu ya, kita merujuk kepada kitab-kitabnya. Bukan kita menuntut ilmu dari Google, bukan. Bukan. Menuntut ilmu dari kitab asli, Quran dan Sunnah, lah Pak Misalab. Bagaimana cara bertaubat orang yang pernah menggunakan sihir untuk mencelakakan orang lain? Ya kalau dia pernah melakukan demikian, dia wajib taubat dengan taubat nasuha. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang dia celakakan, dia tidak maafkan? Ini kaitannya dengan masalah hak anak Adam. karena dia sudah mencelakakan orang lain, akan dituntut sampai hari kiamat. Tapi tetap dia wajib taubat, wajib taubat. Karena taubat itu syaratnya ada 3, kemudian tambah 1, jadi 4. 3, yang pertama dia wajib untuk meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua dia menyesal. Yang ketiga dia harus punya kemauan yang keras untuk tidak mengerjakan perbuatan itu. Kemudian yang berkaitan dengan hak anak Adam, yang keempat dia wajib mengembalikan hak itu. Arti minta maaf kepada orang itu, atau kalau dia punya barang yang dia ambil dia harus kembalikan. Atau dia pernah mukul orang itu, dia harus minta dihalalkan. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di kitab Taubah, bab Taubah. Bagaimana kalau kita belajar Tauhid tanpa guru? Ya bisa, harus dengan guru. Antum baca kitabnya gak ada masalah, antum baca berulang-ulang, tapi tetap harus bimbingan ustaz, harus bimbingan guru. Kalau kita gak bimbingan guru, kita gak akan tahu, karena banyak yang kita gak paham. Kita mesti bertanya kepada ahlinya. Bapa Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Bagaimana tentang fenomena para dai yang membuat logo untuk dirinya dan terpampang di setiap saat di majlis? Maksudnya gimana logo dirinya? Maksudnya gak paham saya. Yang nanya, apa maksudnya logo? Supaya? Grup gitu. KHB gitu. Ya sebaiknya dihindari. Kan kita dalam dakwah ingin mencari keridhaan Allah. Kita mengajak manusia dengan ikhlas karena Allah. Logo-logo itu nanti akan ditiru oleh orang dan akan diikuti oleh banyak orang nanti. Ini jelas seperti ini mungkin ada pendahulunya. Mungkin dari orang-orang kafir atau orang-orang fajir atau orang fasik yang ditiru. Jadi jangan pakai yang seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu seorang dai itu manhajnya lurus atau dia menyimpang? Ya kita lihat dari apa yang dikaji, apa yang disampaikan oleh dia, kan terlihat kajiannya benar atau tidak, kan terlihat dia. Dia mengikuti Al-Qur'an was Sunnah al-Fahmi Salaf. Kalau dulu orang belajar itu teliti. Si ustadznya diteliti dulu, ini benar atau tidak, dia ngerti agama atau tidak, dia syekhnya siapa, gimana ibadahnya, gimana sholatnya, gimana akhlaknya, teliti. Gak seperti sekarang, pokoknya asal muncul di YouTube, ah udah dainya, sahih ini, sudah. Jadi kita ini sudah terpengaruh dengan media, gak melihat lagi sudah. Bahkan dipanggil keluar kota, gak tahu dia siapa. Pokoknya saya lihat ceramahnya bagus, ceramahnya enak. Padahal ahlul bidah juga ada yang lebih enak ceramahnya, lebih bagus juga dari ahlul bidah. Bahkan bisa membuat orang menangis dari ahlul bidah. Bukan itu ukurannya, akidahnya benar atau tidak. Yang pokok akidahnya dulu, tauhidnya benar atau tidak, manhajnya benar atau tidak. Dan itu harus tahu dulu dia. Apakah boleh kita minta didoakan oleh manusia? Ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang datang kepada Umar bin Khattab, kemudian minta doa kepada Umar. Kemudian Umar mengatakan, apakah kami ini para nabi? Kata Umar, apakah kami ini para nabi? Kami bukan para nabi. Kalau nabi betul, doanya mustajab dan dikabulkan. Jadi orang datang kepada Umar, Umar minta, orang itu minta doakan. Kata Umar, kami bukan para nabi, kami berdoa berdoa sendiri. Kalau yang memang ada nas, ada dalil, boleh. Seperti Nabi menyebutkan tentang Uwais Al-Qarni, kalau dia datang kamu minta kepada dia agar Allah mengampuni dosa kamu. Ketika Uwais datang, Umar minta sesuai dengan hadis Nabi, Uwais tolong doakan saya, karena ada dalil. Jadi kita semuanya berdasarkan dengan dalil. Ada dalil kita ikut, enggak? Kita enggak ikut. Yang terbaik kita berdoa masing-masing sebagaimana Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoa kepada aku tanpa perantara, langsung Allah akan kabulkan doa kalian. Bagaimana supaya kita memantapkan hati kita bahwa kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah? Ya sudah jelas nasnya dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita harus belajar supaya kita paham, dan juga kita harus tahu bahwa kita hidup ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi enggak lepas juga kita ini di muka bumi untuk memakmurkan muka bumi ini. Ibadah tetap kepada Allah, memakmurkan muka bumi kita tetap. Kita usaha, dagang dan yang lain. Enggak boleh ditinggalkan, enggak boleh. Enggak boleh, oh kita ibadah aja, kita enggak mencari nafkah, enggak boleh. Kita wajib mencari nafkah. Kita enggak boleh mengharap sesuatu dari manusia, enggak boleh. Enggak boleh kita menjadi beban buat orang lain, enggak boleh. Kita wajib mencari nafkah untuk diri kita, istri kita, orang tua, anak, wajib. Kemudian juga kita jangan terpengaruh dengan dunia. Jangan kita dilalaikan oleh dunia, jangan dilalaikan oleh harta. Tujuan hidup kita adalah sorga. Karena diri kita, kita ini sudah dibeli oleh Allah. Yang jaminannya sorga. Maka kita wajib beramal ikhlas karena Allah SWT. Bagaimana kalau orang melakukan kesyirikan, dia berbuat bid'ah atau dia tidak menuntut ilmu syar'i, apakah dia ada uzur di negeri kaum muslimin? Ya dia wajib belajar kan. Ketika dia tidak menuntut ilmu, dia berdosa kan. Ketika dia berbuat bid'ah, berbuat kesyirikan, dia salah. Kenapa dia berbuat kesyirikan? Kenapa dia tidak belajar? Dia salahnya dia tidak belajar. Dia harus bertanya kepada ahli ilmu. Dan ini banyak di negeri kaum muslimin. Ada para ulama, ada para da'i yang dia harus bertanya. Di dalam Al-Quran, Allah sudah jelaskan tentang tidak boleh mengikuti para pembesar, para tokoh. Gak boleh mengikuti orang-orang tertentu, gak boleh. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Dia wajib mengikuti dalil. Bagaimana kita menyelamatkan saudara kita yang dia tawaf di kuburan? Ini perlu tahu, tawaf di kuburan ini syirik. Bahkan sebagian ulama katakan dia murtad dari agama. Karena tempat tawaf di muka buminya satu, di mana? Di Ka'bah. Yang ada di Mekah Al-Musyarrafah. Enggak ada lain. Tempat untuk tawaf enggak ada di muka bumi ini kecuali hanya di Ka'bah. Kalau orang yang tawaf, ya sudah termasuk murtad dari agama, keluar dari agama Islam ini. Itu disebutkan dalam kitab-kitab tauhid dan syarahnya. Maka antum coba ingatkan lagi dia dengan cara yang baik supaya dia bertobat dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Bagaimana kalau saya tinggal dengan orang tua dan selalu mendapatkan tantangan ketika menyampaikan tentang sunnah kepada orang tua? Ya kalau antum sudah berkeluarga, ya mesti pindah. Jangan tinggal bersama orang tua. Kalau antum sudah berkeluarga, sudah punya istri, punya anak, sudah punya istri aja harus pindah. Jangan hidup bersama orang tua, antum harus mandiri. Dan dengan itu antum bisa bebas dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tetap kita wajib berbuat baik kepada orang tua, wajib berbuat baik kepada orang tua. Tapi harus kita tinggal sendiri, punya rumah sendiri. Paling tidak kita kontrak, jangan bergabung dengan orang tua. Apakah orang yang berjenggot dan berhijab itu dikatakan salafi? Ya enggak juga. Banyak ahlul bidah juga berjenggot pakai hijab ahlul bidah. Dilihat dari akidah, dari manhajnya. Bagaimana akidahnya? Banyak kalau kita lihat firqah-firqah yang sesat juga berjenggot, istrinya juga pakai cadar. Enggak disebutkan salafi. Jadi penyebutan salafi itu kepada orang yang akidahnya benar, manhajnya benar itu. Itu yang pertama itu dulu. Jadi kadang-kadang salah orang dalam menilai itu, dianggap kalau dia sudah berjenggot, tidak cingkrang, istrinya pakai cadar, itu salafi. Ini juga salah. Sehingga kadang-kadang dengan cukup dengan jenggot dan tidak isbal, bagi dia udah cukup. Jadi gak perlu ngaji lagi udah. Udah salafi. Udah dijamin dengan sorga seolah-olah demikian. Gitu. Makanya banyak kita lihat orang-orang ya yang dia berjenggot gak pernah ngaji. Gitu. Kepengennya ngatur dakwah, kepengen jadi panitia, kepengen jadi IO atau yang lainnya gitu. Tapi gak pernah ngaji gitu. Jadi modalnya apa? Cuma apa? Jenggot dikit di sini. Sama tidak isbal. Gak cukup. Dilihat dari akidahnya dulu, manhajnya benar atau tidak. Dan dia wajib nuntut ilmu, gak boleh berhenti. Sampai kapan nuntut ilmu? Sampai mati. Kalau sekarang ini kalau kita lihat, kalau udah jadi panitia pengajian, wah udah, soalnya udah khatam di ilmunya. Benar gak bisa apa-apa. Baca Quran juga sebagian gak bisa kok. Yang panitia-panitia itu. Tauhidnya gak paham tentang rukun tauhid, ditanya gak tahu. Belum tahu Ustaz. Antum belajar, bukan jadi panitia. Belajar, bukan jadi panitia. Bagaimana supaya suami saya ini terhindar daripada riba? Ya antum yakinkan bahwa perbuatan riba ini perbuatan yang haram dan dosa besar, yang besar tentang riba ini. Jadi riba itu harus dijelaskan kepada suami anti ini untuk meninggalkan riba. Kalau rezeki pasti dikasih sama Allah. Memang ketika dia berhenti dari perbuatan riba itu, tidak kerja di tempat-tempat riba, dapat cobaan, ujian, dan itu biasa. Cobaan, ketika dia taubat dikasih cobaan. Ya ma'isyah belum ada, mata pencarian belum ada, masih nganggur, ya harus sabar. Tapi tetap dia berusaha untuk mencari, dan pasti Allah berikan rezeki pada dia yang lebih baik dan lebih berkah. Bagaimana kalau seorang dia mengutamakan ma'rifatullah namun syariatnya tidak jalankan? Ya, ma'rifatullah artinya mengenal tauhid dan mengamalkannya. Bukan seperti orang-orang tasawuf tarekat. Ma'rifatullah dianggap oleh dia mengenal dengan hati. Tapi yang lain ditinggalkan dari syariatnya. Enggak boleh. Yang dikatakan ma'rifatullah mengenal Allah dan mengamalkannya. Dan dia wajib melaksanakan syariat seperti salat, puasa, zakat, haji. Dan yang lainnya wajib dilaksanakan. Orang tua saya mengikuti seorang ustaz. Dia mengajarkan amalan. Dan ada kifaratnya. Kalau ingin sesuatu seperti keluar penjara, proses lahiran lancar, harus membayar kafarah. Bayarnya 1 juta. Apakah termasuk ajaran yang benar, ajaran yang sesat ini namanya. Sesat. Enggak ada dalam Islam membayar kafarat kepada ustaz, enggak ada. Enggak ada ini. Ini sekarang banyak orang yang berbuat pelanggaran supaya diterima taubatnya, bayar kepada ustaznya. Bayar 1 juta, 2 juta. Ini enggak benar ya. Ini ajaran sesat ini yang seperti ini, bukan ajaran Islam. Islam enggak mengajarkan demikian. Dia taubat, wajib taubat kepada Allah Taala, bukan kepada syekh, bukan kepada ustaz. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan gak ada taubat, ada bayarannya, gak ada. Bagaimana kalau ada kita pesan-pesan dan juga mantra-mantra yang dibikin seperti batu dan segala macam. Apakah ini syirik? Ya jelas syirik ini. Ini masuk bagian daripada apa? Jimat-jimat. Kata Nabi, inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqya-ruqya, jimat-jimat, tangkal-tangkal itu syirik. Bagaimana kita belajar kepada ustaz-ustaz yang mengajarkan Quran Sunnah Fahmi Salaf dan juga yang menyimpang. Ya antum sekarang, kalau antum sudah tahu ada ustaz-ustaz yang betul-betul mengajarkan Quran Sunnah Fahmi Salaf, antum belajar. Antum datangi, meskipun jauh antum datangi. Kalau antum sudah tahu, ustaz yang mengajarkan Quran Sunnah Fahmi Salaf, akidah yang diajarkan Tauhid, antum datangi meskipun jauh. Sekarang ini banyak orang mau terima yang sudah jadi gitu, yang instan. Pokoknya yang disampaikan udah, tinggal. Padahal dia harus belajar. Dulu para ulama salaf belajar sungguh-sungguh sampai mencari satu hadis aja itu berjalan siang dan malam. Sampai berjalan satu bulan perjalanan untuk mencari hadis. Jadi harus berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu. Orang kafir, kita wajib barok dengan orang kafir. Nah, bagaimana dengan muamalah kita dalam sehari-hari dengan orang kafir? Diatur dalam Islam. Diatur dalam Islam. Muamalah dengan mereka boleh. Kayak jual beli, dagang, pinjam meminjam, gadai menggadai boleh. Nabi juga pernah tergadai baju besinya dengan orang Yahudi. Boleh. Tapi kita mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat, enggak boleh dalam Islam. Kan kata Nabi SAW, لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يقل طعامك إلا taqiyun. Jangan kalian bergaul melainkan kepada orang yang beriman saja. Dan jangan makan-makan kalian makan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita enggak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai teman dekat kita, sahabat karib. Kita enggak boleh, banyak di dalam ayat Quran berapa ayat menjelaskan tentang itu. Enggak boleh kita. Dan mencintai mereka enggak boleh. Tapi muamalah dengan mereka dalam artinya jual beli boleh. Dalam Islam boleh. Bagaimana kalau ada keluarga kita yang kafir? Ya kita dakwahkan supaya dia masuk ke dalam agama Islam. Masuk sebagaimana sahabat-sahabat ketika mereka masuk Islam, mereka mendakwahkan keluarganya. Seperti ada seorang sahabat yaitu Tamim Ad-Dari. Tadinya orang Kristen dia, Nasrani. Kemudian masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam dia mendakwahkan kepada keluarganya. Di antara keluarganya ada yang masuk Islam, di antara keluarganya tetap dalam Kristen. Kata dia, aku melihat keluarga saya, family saya yang masuk Islam, bahagia hidupnya. Dan saya lihat orang-orang yang menolak dakwah saya yang tetap Kristen, hidupnya sengsara. Makanya harus ingat bahwa orang Islam itu hidupnya bahagia dia. Kalau ada yang cobaan, ujian wajar sebagai manusia. Tapi dia orang yang bahagia. Orang Islam itu orang yang bahagia. Sebab Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima ataa. Kata Nabi, qad aflaha, sungguh bahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang Islam. Diberikan rezeki cukup dan diberikan oleh Allah qana'ah dengan apa yang Allah berikan. Diberikan puas dia dengan rezeki yang Allah berikan. Hadis ini sahih. Riwayat Muslim. Allah, Nabi menyebutkan bahwa orang Islam itu bahagia, sukses. Apakah boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin? Ya enggak boleh, hukumnya haram. Ayatnya banyak, saya bawakan satu ayat aja ya. Antum lihat supaya jelas ini. Sebab banyak orang-orang muslim yang dia ikut mendukung orang-orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, enggak boleh. Atau ingin mengangkat mereka, memilih mereka sebagai pemimpin, enggak boleh. Ini orang-orang yang memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin, kata Allah, mereka adalah orang-orang munafik. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa. Ayat 138 sampai ayat 140. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Qur'an dilihat. Ini ketika kita berbicara tentang tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, ini masuk dalam konsekuensi apa? Tauhid. Konsekuensi apa? La ilaha illallah. Konsekuensi dari ayat ani'budullaha wajtanibut taghut, masuk dalamnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 138 sampai 140. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladziina yattakhidhuna al-kafirina awliyaa'a min duunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a wa qad nazzala 'alaykum fil kitaabi an idza sami'tum ayati la yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kabar, berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka azab yang pedih. Siapa orang-orang munafik ini? Yaitu orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ini orang-orang munafik yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain dari kaum mukminin. Apakah mereka akan mencari kemuliaan di sisi mereka? Sesungguhnya kemuliaan itu hanya bagi Allah, semuanya kemuliaan itu. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Al-Quran, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diejek atau diperolok ayat-ayat Allah, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalau kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian sama dengan mereka. Sama dengan siapa? Orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Ini ancaman dari Allah. Gak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, gak boleh. Apakah dia sebagai wali kota, bupati, gubernur, gak boleh. Jelas? Kemudian yang kedua, apakah sistem demokrasi dan pemilu dari Islam? Bukan dari Islam. Beda. Kalau Islam itu sistemnya apa? Syura. Orang yang berilmu, orang yang bertakwa, memilih orang-orang tertentu. Tapi kalau sistem demokrasi, kalau antum lihat secara akal aja, apalagi secara syariat, enggak benar. Kan demokrasi dari demokratos. Artinya suara rakyat, suara Tuhan. Benar enggak itu? Enggak benar. Baik secara akal maupun syar'i. Jadi keputusan rakyat itu dianggap oleh mereka keputusan Tuhan. Hukum rakyat berarti hukum Tuhan. Gak benar. Kalau mereka yang banyak ini memutuskan, umpamanya homer halal, diketok halal. Benar gak itu? Atau riba itu halal, jadi halal. Bagaimana suara terbanyak? Dan juga dalam sistem demokrasi, pemilu, sama semua suara. Benar apa enggak? Orang kafir dengan orang mukmin sama enggak suaranya? Orang yang jahat, fajir, sama dengan orang yang soleh. Enggak sama. Dalam Islam mesti enggak sama, tapi ini sama dalam demokrasi, dalam pemilu. Orang yang laki-laki, perempuan, sama. Padahal warisan aja beda. Allah mengatakan, warisan dzakaru kal untha. Dan masih banyak lagi. Secara umum, yang ada rakyat ini pintar atau bodoh? Bodoh. Yang banyak ini manusia ini taat atau fasik? Allah mengatakan wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia fasik kepada Allah. Sekarang yang terbanyak yang fasik. Kalau pakai sistem demokrasi, yang menang yang mana? Yang banyak yang fasik. Rusak agama ini. Rusak. Maka yang ada yang benar sistem syura dalam Islam. Hanya orang-orang yang berilmu aja. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, dia wasiat untuk 6 orang. Dipilih hanya 6 orang, 6 sahabat aja. Untuk pemimpin itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah. Itu aja, enggak seperti sekarang. Yang ada ya kehancuran-hancuran dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Yang ada kehancuran masalah tauhid. Kehancuran masalah iman, kehancuran dalam masalah juga politik, kehancuran masalah ekonomi. Habis. Kalau semua pakai di sini demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Tapi kalau sistem syura, enggak mengeluarkan biaya. Betul tidak? Sekarang rakyat ini perlu dana untuk makan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk segala macam. Sekarang udah banyak menyimpang. Kenapa? Gak ngerti. Yang umat Islam gak paham tentang agama ini. Maka harus belajar lagi dan belajar lagi. Kalau sistem udah ada, sekarang bagaimana? Ya udah, yang penting kita dakwakan dakwah tauhid. Dakwah. Yang penting kita belajar, menuntut ilmu, masyarakat. Itu tanggung jawabnya para pemimpin yang ada, pejabat yang ada. Yang mereka berdosa dalam melaksanakan ini. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, saya pikir cukup sampai ini kajian kita. Karena sebentar lagi masuk waktu zuhur dan kita persiapan untuk sholat zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Dan tolong antum baca bukunya, buku kitab tauhid ini antum baca, tamatkan. Tadi saya sebutkan berapa kali tamatkannya? 5 kali. Antum ingat tuh, 5 kali. Sehingga mudah-mudahan antum bisa paham. Dan setelah itu juga, kalau antum gak paham, tanya kepada ustadznya. Ustadznya yang sudah belajar tauhid. Jangan tanya ustadz yang gak belajar tauhid. Yang ustadznya udah baca 10 kali. Kalau antum baca 5 kali, ustadznya mesti berapa-apa bacanya? 10 kali dia. Mesti lebih paham dari muridnya. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kajian ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Diberikan rahmat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufik. Diberikan oleh Allah SWT hidayah di atas jalan yang lurus, di atas siratul mustaqim. Diberikan oleh Allah petunjuk di atas Quran wa sunnah la fahmi salaf. Dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah dan thabat di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.